Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilawahi marjukum jami'an fayunabdiukum bima kuntum fihi takhtalikun. Wa anzalna lan nurono soko insun ilaika maring sira Muhammad. Ya Muhammad bi Muhammad al-kitab ing kitab. Maknani kitab ayil Qur'ana tegese Qur'an. Tak turono bil haqqi lan hak. Utawa kitab bawa fil haqqi lan hak muta'alliqun utawi dawuh fil haqqi muta'alluq di anjana lan anjana tak turono bil haqqi kelawan bawa kebenaran utawa kelawan nyata-nyata turun panjang iku minangka musaddiqon sifate kita musaddiqon halis sing benerno mentasdek utawa ngesahno lima maring perkara utawa paring kitab benadei kang ana durunge Quran Qoblahu tegesi sedurunge Qur'an. Ya minal kitab disangking kitab. Maknanya ya minal kutub. Wa muhaiminan nan ingkang nguatno. Kau ingkang nyekseni. Ingkang nguatno. Syahid dan tegesi saksi penguat. Ane ing atasi kitab sing qoblahu. Lawal kitab putih kitab. Teng mriki iku bimakna al-kutub. Kan bimaknane kutub. Kan ma benayat dayil Qur'an itu kan gak hanya satu kitab. Ada Taurat, Injil, no. Jabur. Kemudian padahal lima beniade ini minal kitab. Padahal jumlahnya minimal itu tiga. Tanpa ngitung suhu Bu Ibrahim, suhu Kusis, macam-macam. Makanya wal kitab nama bimakna lah. Kitab semufrat memiliki bimakna. Fahkum mongko gawe keputusan siro ben agum antaranya ahli kitab. Ben ahli kitab di antaranya ahli kitab. Ida taro fa'un alikannya podo lapor soto ahli kitab ini kamarin siro. Kangge keputusan bima anjalaka. Bima klan perkara anjala kang nurono sapa Allah Allah ila kamaring sira. Wala tatapi lan aja anut sira aku arum ing bawa nafsune wong-wong ahli kitab. Kok hawa nafsune wong akeh. Kowe nuruti mereka ajilan nganti melenceng atau pindah. Ya dhewe manane pindah, pindah. Pindah amma saking perkara mesti pindah ngeduwi amma sing perkara ja akan teko poma kang sira menawa haki sane kebenaran. Dikulen tetep ke desa pun ben siji sangka para nabi jalna gawe ingsun ning bangsa ing sira kabeh. Ayu hal umamu ya bro umat ingsun gawe syiratan ing aturan. Aturan dalan atau aturan manhaj metode atau aturan syariat syariatan dari aturan syariat. Wa min hajalan aturan metode tarikan dikse jalan warikan ikan jelas suci ini dalam agung yang sunah kang lumaku sopo kabeh alihi yang ngatasi tarik atau alihi yang ngatasi min haj ini kita terang lalu gue kriyen ya terus keyakinan ulama nakun itu nak masdar itu sakit jelas bin wakil masyur ya wana adu di masdar yang kasiro palta jamul di prodan aku Wata siro, jadi ya ja'ar jilun adlun, ja'ari jalan yuk adlun, ja'ari jalan ini kenapa? Adlun. Sehingga Anda tidak perlu kaget ketika di sini lima benaya dehi itu jumlahnya minimal itu kan Taurat, Injil, Zabur. Belum ngitung suhu Kusis, suhu kenapa? Ibrahim. Tapi Quran ngendikan lima benaya dehi minal kitab. Karena bagaimanapun kitab itu masdar. Sehingga kalau maknanya wakilnya jamak itu tidak masalah karena masdar itu bisa untuk mufrad jamak tasniyah itu bilang dina bang wakil maknanya boleh boleh itu ya boleh banyak juga yang orang Arab terutama Arab Arab saat ini ada era Said Muhammad era Sinten mutawali syaro itu nak ngarang kitab jadinya master lang ya sama no master lang ya sering saling jajaat ya sering seperti itu. Tapi yang jelas itu boleh mufrad. Makanya ini penting saya utarakan. Makanya saya pernah tahu betul ya, kalau lafad master itu lafad paling sepi, karena itu dipilih Allah. Misalnya iman ya lafadnya master, Islam ya lafadnya master, terus apalagi iman, iman, Islam, iman, ihsan, Islam, itu semuanya lafadnya apa? Master. Padahal nanti setelah isim maf'ul atau isim fa'il, itu biasanya ada mudzakkar, ada muannats. Orang bilang muslimun, muslimatun, sholihun, sholih. Tapi itu pun masalah. Masalahnya begini, saya adalah orang yang menentang kalau muslimun untuk lelaki, muslimatun untuk perempuan, sholihun lelaki, sholihatun perempuan. Tapi kan orang banyak yakin seperti itu. Dan etikanya ulama, kalau orang banyak yakin, kowe kudu melok goblok, wajib. Nah orang darani keminter, no? Tapi kita sebagai ulama harus menentang sekeras-kerasnya, karena itu cara yang dipakai Quran, redaksi mudzakkar itu. Semua redaksi Quran untuk lelaki, perempuan, untuk siapa saja itu mudzakkar wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu udah ada. Nah, era-era mubalig atau Toha itu yang sholihin, sholihat, muslimin. Itu pengrusak bahasa. Ini kita bukan dalam konteks mengkritik itu enggak, tapi kita mengingatkan ulang bahwa fasohatul lafzi itu sebetulnya dulu itu udah ada, jarang ada mu'annas dilibatkan. Meskipun kita memaksa. Memaksa itu kan karena kita gak tahu, gak familiar. Sehingga untuk paham itu kita memaksa. Contohnya gini, Maryam itu kan karuan perempuan. Itu di Quran, waka'anas minal konidin, bukan minal konidin. Dan aku latihan jamak mudzakkar salim kan. Misalnya, waka'anat umutoha minas sholihin, kan jarani raisonaku. Padahal sing muni minas sholihat harus, itu sing kerampati ngalir. Tapi kan kue ngarang kitab kan ini, misalnya jarani toha kok jadi mubalek mergo kanat umuhu minas sholihin, kan ini. Oh, nara dianggap duduk. Itu muni minas sholihat. Ya, tapi kue nak ngimani ku kriminal, tak lawan kan tidak akhir. Ini Quran itu istilah nomor yang bakal anas. Minat politi, bin muzakkar. Makanya ulama itu kudu melawan terus, benda ngaji minat ibadah. Tapi kalau ada surat undangan, yo semoga anak kami, anak lanang, yo jadi anak soleh. Tapi itu yang muni. Tapi kita enggak pernah iman kalau itu aturan yang wajib. Oke, tak warai dari ulama, aku pidato no. Engko antuk duwe, Bang. Orang tuh swarga. Swarga ora mesti. Ora sopan gurune bareng ngisor rene buka bodhe wae. Jadi ini penting, makanya itu dia Mansur. Saya akan terus ngomong begini di Jogja di mana-mana. Setidaknya orang itu ingat lagi bahwa Quran itu alal lughatil fusha dan Quran itu fi dzarwatil usula dalam masalah lughah. Saya itu tahu itu yang memaksakan. Saya cari di Muhni, di Hudori. Meskipun mereka akhirnya memaksakan. Begini cara memaksakannya. Al waman wama wa al kusawi madhubi wa hagadha guhidha toji insu. Al itu kan memang isim mausul. Dan al itu kayak man. Kalau man itu kan bebas. Ada perempuan datang ke kamu, kamu boleh mengatakan ja'a man ja'a atau ja'a siapa man. Dua orang ya ja'a man. Tiga orang macam-macam ya man. Lah al itu sebetulnya kayak man nasibnya gitu. Makanya kalau kiai yang alim meskipun sadar santrine ra paham, namun ini kan al madrublah kang dipentung sapa lagu kedue al al madin aleh atau apa kan ono. Tapi santrine ini kan mau rujuk yo opo. Mbok ora jelas. Lah iku kemungkinan ora jelas ku loro. Kiai ini apa ngomong tolo iku di muridnya ra paham, akhirnya ora ngomong. Al-muhma alaihi kang den kesemperno sapa alaihi ngatasen al. Lah muridnya kan bingung, alu sapa? Tanggamu. Dadi wong iku nak alim iku mesti melok goblok. Tapi tak jamin kita-kita yang ahli ilmu. Toha yo mlebu lah orang. Kudu ngomong. Kenapa kita harus ngomong ke sapa? Kita ini khawatir kalau Quran hanya mikir kaum apa? Maskulin, kaum lelaki, karena minas sholihin. Faham ya? Wa ka'anas minal qanitin. Dan setiap doa kan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Dan doa itu dibaca perempuan boleh enggak? Boleh, terus sampai mbok genti. Wa adkhilni bi rahmatika ya Allah minas solimah. Oh, neraka kok ora digenti. Neraka pencet. Nah makanya saya terangkan di sini kok minal kitab padahal mabena ya dayil Quran itu ada al-kutub karena master paham ya? Mulanya uang kudungan itu tanggung jawab nih kok caranya ya apa lah alim sinau peduli orang terus Quran diwajah ujimat jadi gue ngeklaim dirinya ahli apa? Quran gerakan yasinan gue ketuanya itu sanggul ya ibu rasa seneng Quran seneng proyek gitu. Seneng Quran orang ngono iku kelakuane orang ya nak gerakan yasinane apik tapi ketuane terjata lho gerakane apik ayo gerakane apik eling-eling ya enak jatah iku sing enak banget ya saya ulang lagi ini penting saya utarakan karena sekarang banyak kritikus bahasa yang menyoal bahasa-bahasa Quran dan dia tahu umat Islam akan tertarik tergoda karena umat Islam yang goblok juga banyak mayoritas dikurangi kok angel terus kedua solusinya kalau al kenjuk kalau al kembulet dan solusinya adalah ditakdirkan kaum misalnya zuriyatam ba'duha minta berarti misalnya Maryam wakanas mingkau mingkonitin wakanat mingkau min solifin misalnya atau konitin solifin dan ini pula yang kenapa Rasulullah di semua tarikh orang sepakat Rasulullah ketika dari Gua Hira di dalam itu hanya ketemu Sayyidah Khadijah. Hanya Sayyidah Khadijah. Dan semua riwayat Nabi itu ketika panik ketika ini zamiluni zamiluni dengan khitab muzakkar. Padahal orang tahu semua yang di rumah hanya Khadijah. Terus Nabi bok semprit. Terus rabok nang ino kelas perkara. Wah niki nak muannas sama kotoran ini. Terus lain sekali-kali nak ana tes, kita muannas. Kowe nak cara aku dadi murid teh tulis zamiluni. Bar gurune nyalahno, guru ora alim. Wah ya perono tenan. Tapi aku coba, mau ngelmu warahannya ke Bobengke. Ramak fotokopi ya. Bidato doling. Bidato ibadah gede, dari PCR. Dari PCR ibadah gede. Makanya coba lebunis suarga lewat jalur siar. Nah jalur ikhlas itu juga. Nah ibadah sirri kayak pulau itu jalur ikhlasnya poinnya agak. Tapi siarnya rapat ya. Tapi kalau kan uang keramat, ngaji ini lah untuk dim. Uang keramat itu kan agak naik di Asno. Aku ngaji tertutup lah untuk sa Indonesia. Pentingnya keramat. Kalau tak tiru Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diutus pangeran. Dia umum no uang pondok ngaji. Nabi Ibrahim ya janggal. Suara saya tidak sampai ke seluruh mereka. Dari pangeran itu ngomong aja aku senyang baik no. Aku makom-makom sing wis keramat. Nek arek keramat yo MC. Dene makom kuwi wis tiru Nabi Ibrahim. Yo kena mbok tiru tapi bukti napa? Pengen rada dhuwit. Jadi ini penting saya utarakan. Kenapa Rasulullah mengatakan zamiluni? Karena Khadijah itu ahli. Makanya di Syurahul Hadis, para Syurahul Hadis mengatakan bi iradatil ahli. Khadijah kan ahli. Ahl itu ya, ya ahlun. Sehingga, ya ahli zamiluni. Ini, ya takwil. Tapi kan lumayan, daripada kejanggal ini gimana? Mukhotobahnya satu, perempuan kok. Ya, kok pakai jamaah apa? Benar, kan? Tapi kamu cari riwayat zamiluni memang enggak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat itu zamiluni, zamiluni. Dastiruni, dastiruni. Terus di semua riwayat juga ketika teruskan ya fazam maluhu ra kok fazam maladhu tapi fazam maluhu. Balik ra kok per mau ngomong ra kok per yakin. Teng depan pengajian swarga. Gedeng yai ora neraka. Yai neraka nak gedeng kowe ra mesti. Gedeng ulama neraka tapi nak gedeng kowe ra mesti. Apa tenan kowe ulama indawa kan ra mesti. Ya ra mesti nak gedeng ulama. Mesti. Tapi nak gedeng kiai itu orang mesti. Jadi ini penting kalau terang. Kita-kita ini harus menjaga luwatnya Quran. Kita harus ngomong terus. Kalau kita tidak ngomong, uang sekadung belajar mausu'ah, belajar imriki, terus ngerti ini wakanas minal korikat, wakanat minas sorikat. Kemudian itu dipatenkan, seakan-akan semuanya kriminal. Lalu tahu-tahu kita baca Quran, wamar nyamak nata imronan tadi, aksonat baca, terus terakhir wakanas minal korikat. Makanya kita harus ngomong. Orang harus yang takolah, ya ngomong. Meskipun tidak kebutuhan untuk pidato, ya ngomong. Karena ini adalah pelurusan. Ibu khasnya wong alim kudu ngomong nodaran sing jadi tema ni Quran, maksud tema lurus supaya nanti Quran itu tidak disalah. Lalu jebuman wali ngalim rokok. Jadi sing iso maham no Quran baik secara makna maupun lugat itu wong alim. Aku iso ngene iku baru kayak kitab-kitab sing nulis kan. Ketara Gus, pengarang sing ngetokno alime, mbek pengarang sing demi bela Quran itu ketara. Aku ya mampu lho. Nah, pengarang mau ngetokno alime tok niku biasane rapati barokah. Ada pengarang yang dia hanya punya orientasi lafaz Quran yang janggal secara lugat itu memang dijawab. Dia khawatir kalau ini menjadi ganjalan wong Islam iskal ben apa? Quran. Oh itu bagus, itu pasti filjana. Orang-orang seperti itu pasti filjana. Di antara kitab itu misalnya kitab karangannya Abu Thalib. Bukan Abu Thalib Al-Makki yang pengarang kitab apa? Apa Kutil Qulub yang ahli nahwu. Dia ngarang Muskilu Irobil Quran. Apa? Muskilu Irobil Quran. Itu saya punya itu lafaz-lafaz yang janggal dan dia enggak omong kosong, besarnya dia membuktikan kalau istimalul arab ya seperti Quran. Ya istimalul arab itu seperti Quran. Makanya teng mriki Imam Suyuti apa nang ngono kan kok karangane ra sida mustasyar. Jadi mung muni minal kitabi wal kitab di makna kudu. Sebetulnya tidak perlu dipaksa gitu, karena masdar itu awalnya memang bebas. Buktinya ketika jadi naat ya wana atu di masdarin kasiro falta jamu tifroda wat tadbiro. Berarti ja'a rojulun adlun, ja'a rojulan ya adlun, ja'a rijalun ya adlun, ja'at imro'atun ya adlun. Meskipun itu boleh ya tidak harus, meskipun dikitu kan falta jamu tapi banyak lama mengatakan tidak harus. Banyak juga yang apa memufrodkan, memurtasniahkan, Tapi setahunya diijmai oleh para ahli nahwu bahwa kalau sudah bentuk masdar ini tidak harus sama mutabaqah masalah apa mufrad tasniyah apa ya min alkitab itu masdar karena alkitab itu apa masdar. Jadi kula niku matur nuwun sangat ke ulama-ulama yang seperti itu karena di Quran itu banyak misalnya gini kowe zaman cilik latihan nahwu cek amatir munggah kelas ini. Kan Zaidun kok imun agar Zainabu ya kok imatun kan gitu latihannya kan gitu Zaidani kok imani misalnya Fatimatani kok imatani kan dilatih gitu. Terus kamu untuk kenaikan kelas ini mutabakoh dong wajib antara mutada ke khobar tua-tua kamu mulai tafsir jala lihat ini Quran ada baso iru linnas ada mutada baso iru jamu basiro kok khobar pak gue cuma ngeliran ya kita-kita ini saya tidak punya kepentingan apa-apa dan gue rasa kaget jadi ya sudah ya kita zaman latihan ngalim ya dilatih wajib mutobah kok naik ngalim ya dilatih bebas nanti gak liberal tapi kita ini kan jaga ini nak onong kok wong maknanya wong hada bersori terus apa janda hada istri syarof statusnya mufrad muzakkar bersori jam ubah siroh panas gimana bangun makanya seperti ini kamu orang alim gak ditanya pun harus ngomong biar orang ragu ini janggal dan apa lah jawabnya macam-macam ada yang tak kalau ada yang enggak tapi secara umum hada itu kan musar ini lah musar ini yuk ke siapa saja pokoknya hada terbarang korek ya musar kontaknya mu'annas ya mudah enggak dong, misalnya sampean ketemu perempuan yang spontan apa harus bilang hati? Pokoknya saya ketemu dah siapa? Oh, dah itu barang itu sebetulnya kita engke-engkean ngalim sebetulnya mayat wedok lah oleh umafir lahu wa'afi wa'afu anhu itu masyur di kitab bajuri karena kalau biiraw dati saksi yasmalun mudhakar wal mu'atas itu di bajuri jelas sebetulnya boleh mayat perempuan kamu bilang umafir lahu wa'afi wa'afu anhu biiraw dati saksi awil mayat tapi sing wani ngono sapa? Wedi cengkiai goblok Ayo sapa sing wani? Apa meneh sing nyekseni akeh terus ana sing rada ahli naku sing jurunya khatam-khatam. Asik. Allah wa fi'lahu wa afihi. Wa fu anhu wis mayite wedok. Padahal wis papan atas. Kok wis nglewati. Kompas. Dira dadi santai tapi kalau sing bener ya sing cagoplok iki. Bareng maca primbon ana hu ph diwaca kabeh. Allah wa fi'lahu. Wa fu anhu. Iku pinter jare kula. Artinya bagus lah. Harus dihormati. Wong kadung ditulis ora diwaca. Baca apik ya, ngregani sing nulisno. Apa maksud lagu? Wa api. Ya ono. Iku saune kudu akeh. Ono. Dene rari go metu ana wong lanang tok. Dadi wong wedok bareng apa? Aja kuman nyek kualat. Kadang sing maca kliru kok ikhlas, kowe sing maca bener engkek. Asono kuwi neraka, ikhlas iku swarga. Wong mati hati. Iya lho iki maksud wong lugu kowe pas. Kowe maksa sesuai aku karena swara. Wa tasono yura unan nasa. Oh neraka kang ngene. Mana ndung omahe turu ta. Kemana gak ada nangis barang pensangnya agak malu biasa wae. Untuk ano bo era nangis barang wong liya sugih. Ada apa? Ayo wajib sultan. Kecuali kayak terkenal wong sing rikotul konti ambek wong larat dulu kan nangis dia bawa ni. Kau aku percaya. Pas bo mati dulu kan nangis. Pas wong liya sugih. Ya, baik. Yo saya ora nate piye. Ora ora. Marani yo dosa. Wa muhaiminan alaihi wal kitab di makna itu. Fahkum mongko gawe keputusan sira benagum. Wala tatabi ahwam rusulin walau syaa. Lah minhat juga sama iki. Kula terangno minhat iku maknane dalan. Mulane ulama riyen niku nek ngarang kitab iku mau diselancung. Imam Nawawi wali malinge wong menang ngaran kitab Bumi Hercito. Zakaria Al-Ansori pada akhirnya ngaran kitab juga. Dan syaratnya ngaran itu harus ibtiba napa? Karena ilmu itu riwayat. Terus dia ngaran disebut Mutman Hercito napa? Mergo minhad itu kadang wong muni manhad. Talibin itu jamak mudzakkar salim. Digenti jamak taksir. Jadi yo minhad itu talibin. Terus dilek terus wong Mutman Hercito. Malah yang gaya, ikut takbir Imam Nawawi kadang dikritik. Wa takbiri bidalik awla min takbiril asli kadang. Wa takbiri bidalik a'amu min takbiril asli. Mereka min haji talibin di lewat man haji talibin. Mane FD, terus min had. Tembriki diterangno ke tafsir Sawi. Kalau Quran sedang ngendikan niku linja'al namikum berarti masalah furu'iya. Karena berarti setiap syariat itu ada kaifiahnya sendiri. Tapi nak Allah sedang ngendikan syariat semua itu harus sama, itu berarti masalah tauhid dan akidah. Misalnya syaro alakum minad dini ma wasso bihi muhan, berarti masalah akidah. Pasti semua nabi itu sama. Tapi kalau di sini kan kesannya semua nabi itu beda-beda. Wa mulikullin ja'alna minkum syirata wa minhaj. Itu mesti masalah furu'iyah. Karena setiap angkatan nabi kan furu'iyahnya apa? Beda-beda. Masyur itu kan. Nah, tegene nasa mansur itu jelas Nabi Isa mawon menedek Nabi Muhammad karuan Khatamul Anbiya. Nabi Isa mawon nate komentar ngeten. Aku dadi nabi iki di antara misiku iku wali ukhillalakum ba'dul ladzi kurima alaikum. Itu artinya jelas ada nasa mansur. Ada periode Nabi Musa itu mengharapkan sesuatu. Sing masyhur ya daging unta utawa susune unta. Misale sing masyhur ya. Kemudian era Nabi Isa kata Isa wali ukhillalakum ba'dal ladzi kurima alaikum, dan saya saat di nabi yang sekarang akan menghalalkan sesuatu yang zaman era dulu itu haram. Itu artinya Isa saja memansuh menasib nabi sebelum itu, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu lebih banyak lagi yang dinasah apa syariat-syariat nabi apa sebelumnya. Tapi yang furu'iyah, saya ulang lagi apa? Saya kula waca ke kersane detail. Jadi kaidahnya pokoknya seperti itu ya. Kalau apa? Kalau di bab apa? Furu'iyah. Gini loh maksudnya. Kalau ada ayat Quran yang dohirnya setiap nabi beda, itu pasti fil furu'. Kalau semua nabi sama, okay. Pasti tauhid atau apa? Ibla wajar. Fakulu ummatin laha syar'un muhtasun biya. Wal ikhtilaf innama huwa fil furu' lal usul. Fakulu ma waroda dalan ala khilafi syar'u' kahadil ayat ya fabi tibarin furu'. Wa ma waroda dalan ala itihad ya famahmulun alal usul. Paham ya? Terus sehingga nanti Quran itu tidak tanakut. Kan ada beberapa ayat yang dirinya setiap nabi itu apa? Beda-beda. Ya kadang sama. Yang beda contohnya lagi misalnya likulli ummatin ja'al enggak ya walikulli ummatin ja'al apa mansakan gumna sibu itu kan jelas kelihatan apa beda tapi ada yang kelihatan harus sama besar alaku minan dini wa wasta sini apa sarukan wa kata terusnya itu itu di bawah walau sya'a tarikan tegesi dalan wadihan kan jelas di dini dan berbagai aku yang syuna kampul rumah itu sopongake alaihi ala hadati walau saya mau mengersakno, wahai pulau suwon ya sing ngaji pulau tengri ini pulau suwon sangat besar. Saya samu ilmu sing tahu tinggi Quran. Di ilmu itu ilmu luwat, di ilmu amal, di ilmu makna. Iku omong orang orang sing tak tahu lah. Iya iya, sumber nak wong berjanggal lah di Quran. Kita tu sering sengen dalek. Taruh saja misalnya saya didengar orang 1000. Anggap baik sing paham itu 100. Kan lumayan, wong 100 ini nak di umat 100 ngomong bahwa masalah mufrad mudzakkar itu aturannya begini. Nak masdar bebas. Setidaknya ada lugat yang terurai. Napa ada lugat yang terurai. Saya itu bisa alim seperti ini itu baru kanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya guru 600. Kata beliau, saya tidak pernah mengambil dari sekian guru itu meskipun soleh. Kalau dia berpendapat atau menentang yang al iman kaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Terus ketika dia ditanya, kenapa engkau begitu pede bahwa amal itu ada fi'lul qalbi? Amal itu kan identik fi'lul jawar, fi'ilnya fisik. Kenapa hati dikatakan amal? Artinya gini, aku misalnya hasud Bek Toha, aku balik terkenal, sering untuk sangu, terus gelari, sholbul fadilah, wal karoma, engkang digari, anak segolong. Yang ditegok-tegok? Ditegok-tegok. Fatwani pun. Macam. Gelar seperti itu tidak mesti loh, kayak orang alim. Kadang MC wong alim muni mu seh ngono tok. Gelare mu balik nganti kula nak termasuk wong ngilingan nganti lali saking. Asa ngaku. Sang kepadila wal karoma. Karo wal musibah. Wis karo wal fadila terus engkang kula tenggo-tenggo apa? Engkang kula derekno tindak lampahe. Ora wong e walim waras ngono sumber kadang ya sumber balik tulen niku. Nah, wong alim pidato, wong alim iso pidato, ya. Tapi ora jenenge ora mubalek. Wong alim tetep iso pidato. Nah, mubalek profesi lho. Profesi. Kita galane disebut lho. Tiap diundang di Sumatera kejonten barengan, nek mboten rugi lho iku mubalek. Lah wong alim ora ngarep dipitungan ngono ora ngarep. Wong akhire ngono iku mubalek. Ya wong alim iso ora ngambil maslahat ya di lakon, gubuk yang ngomong ilmu, nenggalan yang ngomong sangoni yang ngomong ilmu, orang yang ngomong ilmu. Iku sing di walakin kunu robbani nabi makuntum alimu nabita babi makuntum aku wong alim ngomong si nyangoni ngomong ilmu, ketemu wong stres yang ngomong ilmu, ketemu wong dewean yang ngomong wong ikhya, wong loro ya semangat, wong papat ya semangat, balik ke orang delok-delok Kaskai ya iya, insya Allah pengeran jauh sama ini amin, gak abut apa kok aneh sih, ngomongnya pak kalau balik ini malah, harus ngomong buktinya gini, saya ini sudah belajar luwet banyak, lewat kamus, saya punya banyak kamus mulai sekarang setengah kafir sampai orang sholat sama aku ngit, lah orang Islam gak ngurus kamus muncit, tapi sekarang setengah lah aku guyon cek bener dibangkit serius ayo podok-podok ngaku kamus apa coba Bunyi, tengahan hampir apa musuh? Hampir, tengah. Mereka saya ini ngarang tim bu. Di sini mungkin lumayan maklum. Saya ini bukan sakit tu. Seng Islam gitu. Wah tak. Jadi sekarang di penerbitnya itu yang ahli Islam, ahli Quran, dan sekarang modern, gitu. Tetap tim. Mengapa di setengah mau? Gak melakui oleh nih. tak daftar loh. Misalnya begini, terus kata Imam Bukhari gini, kamu itu harus percaya kalau amal itu memasukkan fi'lul qalbi. Terus beliau membaca, sama lihat nanti Bukhari, babun al-iman yazidu wa yanqus, terus babun al-iman amalun, termasuk iman itu amal. Terus beliau membaca di qauli ta'ala walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum. Itu kan kelihatan. Tapi Allah menyiksa kamu atau memberi sanksi sama kamu bima kelan perkara kasabat kang lakoni apa qulubukum. Artinya Allah mengisnadkan kasbu sama qulub. Itu menunjukkan bahwa ati hasud, misalnya aku hasud tuh. Senajan tuh orang nganti bikin SK atau bikin pengumuman aja ngundang tuh orang tak omong, tapi nganti ku dongkol mbek tuh. Ha iku dihisab. Dihisab tenan sih dua amok gue pengen ya lah bocah latihan nyai kok kok kritik kok gak ben to rezekine yo ngono tetep disalahno kok gue pengen senaja to ora tak omongno kok yo sakake ning latihan tapi kok aku nak takok tapi mun 10 tahun gede cek ngono wae lah yo iku masalah kok keterusan artinya kan coba mau tidak mau kan kita istidlal bahwa akidah ini harus benar karena fi'lul qalbi ini mu'akhad diberi sanksi, Allah jelas ini kan walaki wa'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akhirnya kita taslim, oh iya ternyata Quran itu ngakui kalau fi'lul qalbi itu dihitung ya atau dihisab. Ya sudah kita akhirnya terus, makanya kata Imam Bukhari mbok ngalimo sundul langit, soleh sundul langit, ada orang benar pikirannya atau aki. Taruh saja orang kuari itu khusus-khusus. Orang kuari itu ratau zina, ratau maling. Sholatnya itu apa-apaan ya. Dewi Nabi lesa siyamuhum, kasiyamikum. Lesa siyamuhum, kasiyamikum. Enggak ada levelnya. Tapi hatinya yang ada karuan. Agar uang yang hatinya dihukumi kafir. Aduh awal-awal anfasek lah. Agar uang di sederek mu'min. Dame masih masalah. Ketemu sopwe sederek mu'min. Ono mati oplosan. Sholatnya itu sederek mu'min. Sholatnya santai sobat. Koruptor mati, sholat, sederek mu'min tetap dungak nom di mungkin dosanya sepuluh dosa gede cara pengeran cemen dalile innal kabairah fil kufroni talamani pengeran agar sarus puros gampang kok ada itu orang kafir itu mesti gede-gede kafir mati ini untuk apa. Nah ini kan barokahnya Imam Bukhari memaklumatkan seperti itu. Akhirnya kita tahu bahwa kasbul qalbi itu ada dan yu'aqab dan kena sanksi. Coba kalau Imam Bukhari tidak ngomong seperti itu, enggak ngendikan seperti itu, kowe kan yo mau ngapal Al-Qur'an mau camon. Mancen khasi ulama. Dan yo mau camon yo padha Imam Bukhari. Tapi pas maca ya liwat ta. Lagi yo aku hukum dengan seperti itu. Yes, monto. Mana yo pitane ulama kowe ora jadi pitu banget benernya. Upito, ya kalau Imam Syafi'i, uang kok ngani mereka. Saja ni Quran sih diwajib, ya biasa, ya podo. Kalau Quran rumah kamu nggak Quran khusus. Tapi nak gaya mafhum ni, gua cek enak. Kalau belak balik nerang nol tenjengan di masalah fikih. Kau enak ni gua ni padang pasir, api tayam, mengusarate, gua tuh tolak firma. Contoh nol nanti, nak nol berdua di jajal muka, nak nol berdua di jajal mek. Kau nak awak nyata ni rakyat temu lah kita yang. Terus ditanya orang. Kenapa sejelimet itu untuk tayamum? Apa dalilnya? Ini dalil mau falam tajidu. Kemudian kamu tidak menemukan. La yuqalu liman lam yatlu lam yajid. Wong ora tau golek, jenenge ora metu, tapi ora roh. Karena Quran istilahnya kemudian kamu tidak menemukan air, tidak menemukan pasti ada sabku tolak mencari-cari terus berkesimpulan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kalau Allah ngertikan falam tajidu berarti harus ada sabkut tolak, harus mencari dulu. Ya, Qurannya ya podo sih, wajah ya podo. Tapi kalau wajah kok jadi ngono. Ini barokah kuwe, gue sih mantu sama Imam Syafi'i rata usia. Pangeran wadilnya pangeran nih kode gue, adil. Adil pangeran, sing to akhirat gue ini rapatin tuh. Dunia, tapi ya nak pangeran maringin dunia akhirat ya kuat wah, ya pangeran gampang wah. Rasa cilik hati. Nah ini penting saya utarakan. Andai kan ulama-ulama tidak memulai, ngendikan, nunggu masyarakat tanya. Mana ada masyarakat tanya ilmu? Suan kiai takok carane sugih, cara bayi rabi takok. Jadi cara ulama harus ngomong. Kalau enggak, nunggu masyarakat takok. Aku kiai latihan, doang suan ya perkara problem. Lan aku menutup diri perkara gerso wanu cintane nyerang arah tak wae. Mulan bener juga kapok kapas. Ana ki iku wayuhan. Wayuhan kok ora pegatan yo kok lancar wae. Ngono santrine gak trimo sugih. Mergo sing diwayuh santrine kiai sing takon. Protes. Iki jenengan sakit wayuh kok sawangane gak ngono sing ijazah yo kok. Kan ora kapok kapas. Iki lho kesumpel kuping. Ternyata ora ijazah. Maksudnya ngopo? Padahal lo kayaknya terkenal ngalim yang wayuan, jemulnya gak punya solusi juga. Wah apa? Gak apa terus yang takut, itu santri gue biasa ngaji gue, gue kayaknya di pondok. Jadi, nah anak kiai ini buka pertanyaan, rugi-rugi masyarakat tuh. Pemenai wayi calok, walah, takwane. Semuanya dan itu makanya aku nak maca Quran. Kula lho Gus, kula maca Quran yang kagum mbek sahabat. Bayangkan sahabat betapa mereka itu orang yang terhormat sekali. Punya Rasulullah di depannya dan Rasulullah itu akrabul khalqi ila Allah. Dimanfaatkan betul ya Rasulullah dulani ala amali yuqriduni minal jannah wa yubaiduni. Itu kan hebat betul. Uang nak duwe dawuh kados kula. Roh hadis ngono iku. Tapi ra sempat duwe dawuh wong bingung maknani barang. Nerget barang kok. Jadi dauke hilang apa nih? Coba betapa sahabat tuh hebat. Ketemu Rasulullah tanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya amal yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Ada lagi yang ahli falak tanya, wa yasalunaka anil ahillah. Yang khed ya salunaka anil mahir. Yang dua ya takut. Jadi kok Tuhan misalnya pas mulut terjep. Ini sebuti, atau kok kata dinamakno yas'alunaka madza yunfiqun. Ku sahabat tuke matur, ya Rasul duit kula nggak ada. Madza yunfiqun, saya harus kaya apa? Saiki ono wong sugih tuan kiai, pas kok gak ada. Nah, wis mulai bangkrut ya lagi. Coba justru kowe nak ndedawa pun iku betapa terhormatnya para sahabat. Kaya apa? Mereka salikomnya salimah, gaulnya salim, orientasinya salim. Bayangkan kita, saling terkenal Mbak Hamid Wasruan Wali wong sowan dan berarti buka toko ya ini pangkas ini itu betul ya. Ini saksinya kan banyak, ini ada Kak Rohani itu satu. Bapak saya itu dekat sekali dengan Mbak Hamid Wasruan itu, beliau pernah nangis di bapak sering tiba-tiba di kamar nangis ya nangis seperti itu lah ya dan nur aku alim aku sholat karena aku juga parah pengeran karena aku terkenal sholat wong suri ini kadang Pak Koan itu urusan macam-macam cuma Mbak Hamid wong apian dari orang keras satu sekolah. Nah, karena beliau kan kepengen sholat, kepengen alim, yo maksudnya nak alim yo harus mulang umat, nak sholat yo terus, ya ngawal umat ben parteng. Tapi coba, ayo jajal lagi. Gue sampai terkenal wali dengan yang mandi, sempuari cepet sholat terus sing di toko, sing toko. Ada yang ngomong apa ngapa lo Alfiah ben kefoto. Gue sendiri tuh anak-anak tuh kefoto ngapa lo? Ah, serangan. Enak pe bangkrut atau mape kesitaan, semuanya mungkin nanya, mungkin itu nih tuh. Nah, sahabat tuh tidak seperti itu. Ngerti Rasulullah itu akrabul khalqi ila Allah, tanyanya tunjukkan saya amal sudah dilu di dunia. Itu pak, kalau mereka keduanya kan tanyanya gitu kayak. Pernah datang dalamnya Nabi itu lama sekali dia dengan Nabi itu Nabi karena sungkan, Nabi kan masyhur suka muka apa membalas apa jasa. Kamu itu ngitmai saya lama, kamu minta sesuatu sama saya pasti tak kasih kan mana. Terus ya Rasulullah saya kasih waktu setelah 3 hari ke situ lagi terus. Saya hanya minta satu. An aku narofi kau kafil jannah. Saya harus jadi teman kau di surga. Kan jadi lebih jujur aja tuh ya lucu. Tapi orang sudon. Orang diwarai wong. Diwarai wong karo budi. Karena Nabi ingin sesepilian itu rosih, apa? Rosih itu mancep ning ati. Enggak ya Rasulullah, ketika ada waktu 3 hari itu saya mikir, dunia itu fania, dunia itu tiga bagian. Saya enak-enak dunia itu namanya semen. Yang paling urgen bagi saya adalah nanti di akhirat itu surga. Ya sudah, itu saja ya Rasulullah. Oh, itu kan luar. Yes. Coba gue tawani. Masa saya ini loh, ada kiai ketua Thariqah Mu'tabar. Uang itu pengaruh gede, gue ditawani. Dan terus qualify dengan mesti sakhirin Nabi, yo dan Nabi ya tak turuti, tapi syaratnya satu. Fa ini ala nafsika bika srodis sisunya itu tak turuti, tapi aku bantu ya, gue berkutu sering apa? Fa ini ala nafsika bika srodis. Tapi ini bukan sekedar pertanyaan bagi kita-kita yang peneliti itu betapa hebatnya sahabat. Punya orang yang sangat dekat dengan Allah, punya orang yang sangat dicintai Allah. Mereka tidak pernah memanfaatkan Nabi urusan apa? Dunia. Coba kalau kita. Terkenal kali zaman akhir rugi ya, kan tak jamin. Kecuali kayak manfaat no, gue yo happy juga. Lah gue penak iku sepeda. Kono entuk ya gue. Wah, iku penak nang ngoten terus. Tapi Islam untungnya apa tuh wong ini? Tapi gue juga gede, gue tau kan yang Yesus di sepura pengiran yang akhir hayat. Tapi harus kita lawan, tapi juga gede, jadi lawan wae. Tapi rasa gede, bisa wae, dia Husnul Khotimah, gue apa mati ketularan, ketularan yang sing roh. Tapi nang ngritik, yo ngritik, dia yo harus diomongkan. Imam Ghazali yang ngarang bab ulama, sus. Tapi baru gue yang ngomong, gue aja ngerasa ujub bener deh. Imam Ghazali, yo lucu, ngritik-ngritik aja, baru ini penting kalau terang, jadi kalau suwun sangat yang pernah ngaji saya lafad-lafad yang janggal di Quran yang sekiranya Anda bisa menjelaskan ke umat tidak tanya lagi jelas supaya ini nanti tidak ganjil di kemudian iya-iya misalnya aku kan ya tahu cilik, ya tahu goblok, tahu amatir mesti ya tahu janggal wakana selinal kondisi kemudian ketika kita dewasa, ganjil ganjil, gue nanti tak boleh ini kudul, tak boleh ini beberapa kita. Rata-rata kalau lama aku mentakwilnya tadi memanfaatkan al tadi ya Pak. Al karena al itu kayak emak. Apa bisa untuk umprot, mudzakkar, jamak, muannas. Ya boleh kan misalnya akromani manja, manja itu kan bisa siapa saja. Bisa lelaki, bisa perempuan. Makanya man di Quran kan dibolak-balik nih, kadang umprot, mudzakkar, kadang jamak. Ya contoh paling gampang kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofin terus man amana. Pakai amana kan? Wa amila. Ya terus masih amanah wa aminah tapi terusan falahum ajrun itu kan kelihatan pernah pakai amanah berarti mufrad mudzakkar falahum pakai jamak itu kan kelihatan orang-orang mampu kalau baca itu kan melihat itunya tapi nak orang-orang karet sogi itu kelompok yang masih enggak kan orang enggak mungkin sempurna misalnya ahli tarikh mungkin tertariknya sogi ini kelompok apa Nasara kan jelas Yahudi sogi ini tertarik ini kelompok apa tapi kalau orang nahwu tertarik man kok amanah ya, tapi nanti kok falahu. Ini apa? Karena saya ngali dukun ya orang, ini apa? Boleh krimbone. Tapi apapun itu kita harus menjawab. Makanya terus nyatanya Imam Suyuti ya jawab. Dia tidak jawab itu setelah ngarang sekian juz. Pertama-tama ya jawab. Beliau menjawab gini. Ru'iyah fi janibi amila lahdunum. Wa fi falahum maknarna. Ketika Allah menghentikan amanah wa amila adalah melihat man itu mufrad mudzakkar sehingga ya amanah wa amila tapi ketika falahum yang dilihat adalah man itu siapa saja maka berarti jama makanya terusannya falahum artinya apa? Nyatanya Imam Suyuti aja apa? Lihat guri-guri rauhnya mereka dia yakin memang sana uang pada dia kabe ya gak ngarep diterangnya ini guri ini akhirnya mau kama sabako kama sabako saya ngaji uang pelupa ngerti bah jadi peneliti Quran itu kuat makanya saya itu selalu punya kitab peneliti Quran Balawo, peneliti Quran Nahwu, peneliti Quran sejarah karena kita butuh itu untuk supaya kita tidak janggal sama lafad-lafad tertentu misalnya kamu ahli sejarah tentu bilang Sobi ini tuh apa? Ya Imam Suyuti mungkin karena ada pati spesial sejarah yang Firqotun Nal Yahud Auminan Nasara kan kelihatan ngeper karena dia tidak yakin jarene wong sih sekte lah, sekte pecahan iya ngarang kok karena dia, coba yang kalau yang ngarang Ibnu Jarir atau Bari dia kan ahli tafsir tapi pakar tarikh oh wede, sak tanggalnya, sak wede, dia ngendikan tarikh, jos masih ngarang kue dari akan mawon. Luwe sopan meneh wong-wong wong alam ya, Pak. Aman yang terbaik lah itu. Wa min hajan e tori konteksi dalan watihan kang jelas di dini dalam agama yang syura kang lumaku sopwa ngake alih ing atas e tori. Walau sya'amu mengersano sopwa Allah wa wala ja'ala kini gawi sopwa wa ta'ala yang serkafi jai umat dan umat wahidatan kang sisi. Maknanya syariat dan syariat aturan wahidatan kang sisi. Umpama Allah ngersano mesti gawi agama atau gawi pola-pola dunia itu mau syariatan apa? Wahidat. Tapi wala kini ya buwaku. Tetapi ini supaya muji sopwa wa ta'ala kumung isyurakate. Walakin farraqakum firqan. Walakin farraqa, tetapi ini gawe firqah sapa Allah, aja gawe misah-misah kok. Walakin farraqa, tapi ini gawe firqah sapa Allah kok misro kabeh. Digawe firqan ing pira-pira apa? Kelompok liyab luas, kowe miji sapa Allah kok misro kabeh. Mulane kaya Tuhan tak gojo ngibadah. Dadi aja sampe misalnya dadi mubalek kabeh wong dukung. Engko ora coba, kudu ana sing kritik bareng. Bareng dikritik kok tetep pidato berarti tabah. Wis kodhang iki, Mas kodhang. Ya sing ngerti iku prospek terus tabah. Memang seperti itu. Misalnya kowe dadi wong alim milih kayak saya, ya ada yang ngritik. Milih koyo kowe ya ada yang ngritik. Itu bagus. Allah memang menciptakan seperti itu biar apa lihat dulu. Makanya saya senang misalnya ada orang semaan terus, ya ada yang ngritik. Quran orang gue semaan. Tapi ada yang mendukung. Wis ora paham ora tapi piye Qur'anu al-muta'abbad ditilawati ora paham lah yo kan. Ya sih enggak apa-apa ada yang dukung, ada yang kritik, piye-piye lihat debur kok ya enggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama lillahi ta'ala pasti ini sama-sama ada punya akibat. Saya ulang lagi, pasti sama-sama ada punya. Asal sama-sama lillah yang kritiknya ya lillah, yang dukung juga. Tapi kalau kowe terus dukung semaan mergo wis roh hasile, dukung pidato mergo wis roh hasile. Suatu saat pasti ditenggelamkan Allah. Karena Allah tahu motif kamu membela itu lihadin nafsi. Sama nanti yang kritik kok ujung-ujungnya. Kalau yang kritik karena untuk pembenahan pasti diridhani Allah, tapi jebule hasil. Kono tak entuk di aku rantuk. Nah, itu ditenggelamkan Allah karena ini motifnya hasil. Nah, daripada enggak jelas, ya yes, ngomong guyon ngene wae santai-santai. Korbane sitok itu tunggu perwakilan. Lah misale ono balik protes, kok sering kritik balik. Toh ae tak kritik. Satu ae ikhlas nyatane tak kritik tetep mangkat. Dan saya sebagai gurunya itu ingin mengkafaroinya itu. Sarane ngono. Lha iku kan masyhur guys, ono wali ku lucu. Ono wali ku lucu. Wali ku dirasani wong. Krungu dirasani. Misale atau kita dirasani Gus Wahab. Wuyu si wali tadi saking baiknya. Dikira kowe doa. Kok muni ya matur nuwun. Pintar lur dhek ngurangi dosaku. Tapi orang niatnya lho ya pancen matur nuwun kok dosane. Nah kalau kita muka syafaat ini sama yang rasani kowe kudu kok Nobel itu kan semua. Ya, coba dawuh Nabi kan mesti bener wong nak dirasani iku dosane. Tau. Contoh sampeyan ning akhirat dosane dhek dikakno sing rasane. Coba orang sebaik itu kok gue gede ini orang yang ngurangi dosa lo masyur termasuk keramati Syed Ja'far Sodiq, keramati Syed Ali Zainal abis itu kan dikritik gak pernah balas sampai Syed Ja'far Sodiq itu nyun sawu nganti pernah diludahi ke arahnya siapa sih ngerawal Syed Ja'far Sodiq itu sampai di depan pintunya cum oleh mengkritik aku oleh menyesal wisbar aku apa yang melebu narung bar tak enteni ada kiai yang itu putuh dengan gini ayo sapa sing iso niru. Sing itu sesuk kuwatin aku. Kenapa engko sekuat itu? Jong. Apa aku iku ora roh nek ngono iku kabeh kersane pangeran. Dadi aku iku ora roh mbok kritik to. Aku iku roh nek ngono iku kabeh kersane pangeran. Terus masalahe apa? Wong ditutup diwangi dengule diwangi. Asyhadu annaka min dzurriyyati Rasulullah. Si tenang njenengan putune kan. Wong aku iki ngono. Jajal ke ngritik Tuhan, oh diceng. Lah aku ora ngeceng mergo kalah tuwa. Ini kualat mencet. Oh iya, ngritik aku tak tuntut royalti ini. Malah tuntas. Setiap pidato ini tak tuntut apa? Royalti ya, malah lebih berat, malah kacur. Malah bisa ngerokok. Jadi cara pandang seperti itu kayak apa coba? Enteng saja. Saya tali Zainal Abidin, saya Ja'far Sadiq. Cara pandang seperti itu. Coba kalau Rasulullah mesti hak dan Nabi mengatakan wong sing ngrasani kowe iku ngurangi dosa. Makanya sebenarnya dalam hidup itu enak. sing seneng kowe kadang ngalami template hormati kuwi ya penting, dhuwit kuwi ya penting misalnya. Sing gedhe kowe ngrasani kurang itu sampe ya penting. Apa sih masalahnya kita di dunia kan enggak ada. Coba masalah kita ini apa kan enggak ada. Sing bikin masalah itu tetep. Ora tau eling pangeran, ora tau ridho mbek. Coba masalahnya apa? Amalane ciri utama kebaikan alam nasroh ngar kena tanya brewok tenang ini gugur murah itu sos murah iso kurang kakean kurang ilah tetap apa kakean dan misalnya gudusannya sak gunung rasanya mengurangi orang apa ke kilo wajah kakean jadi kalau suwon ngaji itu dilatih iman enak nabi ngendikan mulu itu dikutuk iman sehingga gue biasa ngerasaan ini gue mau paksa beting misalkan gue mau paksa beting nih tapi dipaksa-paksa secara ilmu dia sing ngrasani kuwi ngurangi susah. Gitu juga ono wong ngemis, kira cocok lagi dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa yo ngekeki. Nah, maksa ngekeki ra gelem mergo ngemise profesi minimal aja senka. Fa amal yatima fala taqhar wa amasa ila fala tanhar. Ini dikane tafsir-tafsir ning dinggon wong jaluk mangkelno. Nah, kowe ra iso ngekeki cara baik, minimal aja ngono. Piye-piye Nabi didawi fala tanhar. Kowe nek ra iso ngekeki minimal aja nyen. Jadi mereka orang ngemis ini gaweane pangeran, ngetes kesabaran. Lo coba bedanya apa ha misalnya, ono wong pidato ning Sumatera, entek akeh. Terus ini jangan hanya satu, harus empat tiga tempat. Maknane apa coba? Nak gak soal. Orang orang terjemah ngemis. Bahasa Arab aku lek ngomong. Maknane apa kalau gak soal? Coba. Ojo terjemah lho, sensitif. Maknanya apa coba kalau gak soal? Kemudian orang orang ngemis mau jalan sepuluh ribu es marem. Kamu biasa kan ngemis? Ayo kita nih. Nah, insaf loh ya. Tapi kira usah tersinggung urusan ilmu. Aku ya runner jemah loh. Sama mungkin hati kita ya sama. Kadang-kadang dia ini dari murid Wong Suroha itu. Itu kan mungkin terjemahan dari suka. Enggak, misalnya artinya justru itu kita latih diri kita biar gak janggal sampai ngono maksud kita latih bukan ngerti Quran kita latih diri kita. Lah apa mikir wong liya. Dan Quran mengesahkan itu ngendikane pangeran ngendikan mufasir sing alim-alim andai kan soal itu haram mutlak maka Allah menyuruh melarang tapi Allah malah ngendikan pala tanhar. Andai kan itu barang mungkar mesti Allah ngendikan tanhar harus kamu hentikan kamu larang. Tepat waat imul kon awal muatan. Ada orang-orang yang enggak pantas jalur. Tapi bahasannya arah itu jalur. Kalau kiai kiai mana mana sing ngekei persemur. Waat imul kon awal muatan. Man sing layas al tapi yata arrodu disuat. Misalnya ada orang alim mau ke Baghdad atau mau belajar ilmu. Terus ngomong ke sampean. Nih bu pak kaji rezeki kitabmu mahal. Kan enggak jalur. Tapi nak kaji kinalar kan? Ngerti. Problemnya kan alat. Tapi artinya apa? Disahkan orang muta'arid soal itu oleh Allah disahkan. Coba bedanya apa dengan tadi kamu diundang di Sumatera karena kamu ngerti nak saat acara untuk 1 juta terus kamu ini sebaiknya sekian acara. Coba itu apa? Coba terjemahan Arab itu. Ojo terjemah itu ya. Artinya gini, Mbok Yowong mikir kita pun mungkin melakukan itu. Masalah muktadah juga sama. Muktadah kamu gak boleh. Wes tante ini dam, kok langsung tak rapi tidak boleh. Tapi Allah memaklumi fima arrot tumbi minfit batin nisa. Kalau nawa mu tada parani itu, wes tenang mawon dok, tenang mawon dok, tenang, gampang. Gampang apa? Ternyata Allah maklumi sebetulnya orang sore. Paham banget. Disenyumi paham. Artinya beda soal sama tarikh itu beda. Ya tapi bagi Allah kan sama. Allah ya alam musirah. Ya sudah kalau ada orang jatuh kalau kamu udah nyusah udah bisa memperlakukan TikTok ya kayak Allah didik kekasih itu wa imma tu aridona an mumti wa aramatin li rabbika tartaba fakulahum qawlan mayyisur. Rasulullah itu beberapa kali ada orang minta dan Nabi saat itu enggak punya, enggak ada yang diberikan. Karena orang jaluk Nabi ora koyo wong ngemis saiki. Wong ngemis saiki luwe HP, kayak saya gelem rong mung ngombe riyan nyebut piye Mansur mun sing dikemisi Kanjeng ngono wong ngombe sing ngene Mat kuwi wak dulurku wong liya pokok yo to iku 4000 aku dulur parek 8000 kacau ta iki piye wong bisa luwe parah sing ngrasa sok suku apa ora esa apa sampean delok ning sejarah perang Kuning. Jadi Nabi orang kayak itu orang kok mereka jatuh kan 10.000. Jadi aku Nabi, Allah nak sayang sayangi mbek Kanjeng Nabi. Nak istilah Nabi radhi aku mereka kue dewi je golek golek mat. Intiho arahmatin berobida. Jadi mat kue aku rais nak kadang kadang orang iso kayak iwang sing jatuh kue. Mereka kue dewi statusnya je intiho arahmatin berobida. Kue dewi je golek golek. Sing tarjuna. Makanya betapa luar biasanya Rasulullah kalau Allah yang pengirane nak istilahno fakire gak tahu di sana apa itu kok rahmatnya ecek wong saleh kuwi nyatane keren tenan misalnya nyuwun sewu ada kiai yang kamu hormati barani golek duit kan gak apa-apa darani golek rahmat itu makanya ono kiai nyimpen duit ning ngampok kok suwimpen aja bakal nyimpen duit kersane kan nyimpen rahmat Allah. Itu di Indramayu, ini kisah nyata. Yang cerita saya itu ketua Kakanwil Indramayu. Itu kisah nyata. Ada seorang ustadz latihan. Orang yang tua-tua kan profesi ya, profesional orang profesi ya. Jadi ini aku melarat ke sejak ngontrak. Ini ngontrak umat. Jadi mau balik yang pedalaman Indramayu. Indramayu kan gak daerah Jawa Timur kan. BHI Kiai berapa kira. Tapi ternyata nih, ini sekitar tahun 80-an tahun masih primitif. Jadi nak nyubi kiai gua hanya nampak. Gua sih tiga no kiai, gua sih tiba air rantai gua orang kok tiga anyar itu dah. Ibu orang bungkus, sih tiba air rantai nih acara ibu orang bungkus. Terus disangoni, mau imangnya ibu gua sebelah usir dia bang. Tadi gua bareng tuh kerja lo santri dia kepleset. Tuh ibu sih sekali saya. Karena tak kau santri deh. Sebuti, gak mau pocong ije. Spontan jawabnya, gak mau pocong ije. Lah kowe ojo geman darani ngono iku nyekeli duwe, tapi nyekeli rahmat Allah. Ben wong duwe akhlak nak bahasane ben duwe. Ora diceritani. Dadi sing crita kula wong loro, sing gonjekno pe sing lakon. Oleh dhek sampe mubalek ku sak age. Bapak jangan pernah ngritik. Itu tapi itu bagus loh. Makanya istilah pengiran, makanya kata mufasir-mufasir, kamu jangan ngritik orang minta umpama itu haram makdui. Haram yang tulen. Pasti Allah itu melarang. Meskipun tentu ada ancaman, misalnya Nabi sering ngidikan orang minta-minta padahal di rumahnya ada uang sekian, fakot alasan kadang ngancam orang yang minta padahal cukup, nanti di akhirat bangkit tanpa nopo jadi ini, nah itu kan gak apa-apa lah kalau Rasulullah mentarbiyah, mentakdib seperti itu. Ini kan beda, gitu. Kalau Rasulullah mau mentakdib kita, membuat adab kita, wong ra oleh jaluk ya monggo. Tapi sausnya nyata-nyata ono sing jaluk, kowe harus memperlakukan wa mampu fa'amal yatima falatakar wa masa ilah syukur-syukur ikhto tentu falat tandhar itu paling minimal ya. Artinya kalau tidak tandhar malah memberikan luar kemulanya nggak waktu mulkoni apa di pulau suwun kemulanya nak jadi kritik wong dirasani kok ya saya Ja'far Shidiq masalahnya sing ngrasani kuwe dinas Nabi ngurangi dosamu sing ngapi iku iku rahmate Allah sak kowe wae kok ana sing percaya nganggep kowe saleh disalami iki sono keblodrok cara hikam nak ngarang kan ngono innama akramakam innama akramaka jaminu apa satri falhamdulillah man sataroka laisalhamdulillah man akramaka cara hikam kue dimulyakno wong itu baru kaya Allah nutupi epem mulanya sing merubah puji falhamdulillah man sataroka sing merubah puji sing nutupi epem laisalhamdulillah man akramaka wong sing mulyakno kue wong keblot bro cara wong cara roh kertumu ya tarik tarik ya cara omongane kerekam kabeh jarak sak mono nyewa mobil sak mene. Jebule entuk sak mene cara kerekam kabel. Serang ana wong hebat hikam ngono. Nak go jelek. Aku tak bumi hikam ini. Nak ngendikan asline pedes, tapi oleh gaya redaksi iku datar. Kayak kula kan wong pantura kan wong belah, cangkem elek. Hikam iku gak. Hikam nak ngendikan yo yo tamparan. Tapi ngendikan iku datar. Innama akromaka jamilu satri. Sing mari ku mulya iku mergo apike tutupi Allah. Falhamdulillah liman sataraka. Laisalhamdulillah liman akromaka. Nak ngendikan yo gambae datar. Tapi maknane luar. Mbok angen-angen yo tenang. Ora tenang piye, ora kabeh. Ora usah istighfar kakean dosa. Secara dewe. Secara dewe. Sing wajib ku tobaté ora istighfar. Istighfar paket sakwise tobat. Saiki kan gak istighfar tok tapi ora usah. Hebat nabi. Lan kula niku kagum bagi kami itu. Kok iso? Barang serius iki mantep. Nek ngrejekne tetep datar. Kaya ya datar. Kok iso wong pinter ngono. Ya makane enggak punya nafsu. Orang-orang seperti itu kan enggak punya. Aku nak kiai-kiai sing rupi jadi nafsu kan gue emosi. Kaya orang sing ngatur kebenaran. Iki kamu kan. Terus nak ngendikan misalnya nyek wong bodho. Adhalun nas mantaro kayakina ma indah di dzanima indah. Goblok-goblok wong sing ninggalo keyakinane dhewe mergo keyakinan wong akeh. Wong akeh kowe yakin aku iso Idul Fatihah, ingkang ditego-tego fatwa. Dal kowe roh dhewe. SMS-an mbek rondo ngiling. Kowe ayo roh nak kelakuane ngono. Tapi kowe dihormati wong kaya-kaya iso Idul Fatihah tenan. Lah iku jare hikam anginnya iku adhalun nas mantaro kayakina ma indah lidon nima indah. Dene ora roh tenan awake iku blepotan. Mestine kan yo keyakinane kudu ngono, tapi ora keyakinan ning awake ku lali bareng dipujo-pujo iku. Hebat iki. Yo pikam cek, lha yo maksude cek pinter ya oleh gerdek. Adhalun nas mantaro kayakti nama inda idzon nima inda. Kondang kan kita. Tapi sira kondange wong kondang, wis jelas. Kan ora wong kondang ngaji ora tau sinau. Pulau ini belum pernah nggak sinau hikam. Di rumah saya ini ada hikam. Di rumah kontrakan saya di Jogja dulu ada hikam. Sekarang saya di Jogja punya rumah sendiri ada hikam. Gabe turun biasanya tak wajah loro atau. Jadi pulau terus di setengah apa? Karena pulau ini kan mucal hikam tentang Jogja nggak hakam. Buat baru kayak kalau nanti mucal hakam mungkin nggak kapan. Kalau suatu saat itu mucal tentang masjid mana? Masjid sama itu nanti nggak kapan tapi. Saya pernah diminta, mungkin sekali dua kali mungkin saya mau. Bukan karena apa-apa ya, karena memang saya itu pengagum hikam. Dan kalau saya diminta ngajar ya, ono pantes ya. Saya nirakati hikam ya lama, sinau ya lama, terus mulang ya lama. Terus. Pantes itu. Insya Allah ya ragu lebih mana ya. Sebenarnya ya pantes lah. Man. Ini tak hadus bini emak, orang urusan sombong, kok tak hadus. Lama bini mati roh giga. Jadi hikam itu hebat ya, nanti itu guys. Nak naboi wong nanti si kita boi ular. Iyo, lu si kita boi kan jossing jomoco. Tapi amat diwoco, macam coba. Yang dikritik itu kan ya si mau coba orang kan orang. Rumang samu sopo. Jossing moco. Tapi nak ngedikan itu datar. Inna wa akramaka jamilu satri. Ya alhamdulillah liman sataraka, laisa alhamdulillah liman akramaka. Memang si akramaka kan korban aja. Korban kamuflase penampilan. Wong nak omong nafase ngene, wis pokoke ning apa, masyaallah nikmate. Mesti hadirin kan yakin, masyaallah makome. Mesti pikirane hadirin nek iso nglakoni. Pokoke nak pun maca selawat eling ampun masyaallah nikmate ubuh tenan kecemplung. Badhi. Oh mesti hadirin pikirane ku, gua ya ku handal makom. Bareng ning kamar nih. Ngitu. Repot sih. Coba umpama itu dibuka pangeran. Pengiran itu ya. Masya Allah, pengiran itu sejas dengan Pengiran itu, pengiran itu wapi. Waya aku angkasi, jadi pengiran nyeritakan dari hati itu. Jangan aku salah pakai. Iku wis sing tak sebut. Sing ora tak sebut luwe akeh. Wae aku an. Wani kena mulang sing pedes pangeran Tupura. Aja karena pedes ra didoso pangeran. Lho kok bolak-balik nek badhe ngaji badhe mulang ya Allah saksikan bahwa saya ngajar ini bukan karena saya enggak punya dosa dan punya salah. Mergo saya yakin rahmat Anda ini Tuhan. Dan umatnya jenengan dan perlu diulang. Di bagdo sinau primbon ya Allah. Mulang kok naik. Alhamdulillah satar roga. Mana gue ambek aku orang ngarah aku melatur rumah ambek gue. Iku sirin ya kalau gue hormat ambek aku es tambah no. Perlu alhamdulillah satar roga. Alaih alhamdulillah satar roga. Karena aku sudah ngomong dua macam hikam. Kok dah ni hikam? Wong kita bu iya ini ya orang malah ada berhantam seneng. Alhamdulillah berhantam. Lalu hantaman hikam tentang Jogja. Lalu wonten sing badhe. Gus tak sembilan orang satu. Wonten gak kau sah. Sembrono. Wih urar roh hikam. Sampai saya kira orang hantam. Padahal tak hantam. Terus hantam. Wih urar roh hati gua. Udah kita bu iya malam. Tapi ini pedu sapine digorene piye? Dadi pangan ISIS yo. Pangan ISIS entek. Apa didol? Ika mencu. Wong sak urung ngono, wong alim apa ya? Sak rohku ikhya pun nak ngendikan keroh. Wo, jangan ngendikan kula maksud wis entek ngameh. Gua ya nih, koyo ngene lho. Kan kelihatan kalau marah itu kan kelihatan. Tahu kok judulnya apa tuh ulama itu? Wah, nak satu sopai ulah ikat tu tahu tore berbuat. Aja enggak. Modelnya kok iso ngamuk tapi kok jadi amuk karo. Cuma resikonya ya kayak segera roster. Akhirnya gak mari. Tapi nak bar ngaji ulama su, sampai rakyat rawani. Malah ini cara pulau, Imam Ghazali itu juga hebat tenang. Karena apa? Yang diamu itu rasa, mikir loh. Wah, nang istilah orang alim seneng dua itu. Ola ika, wong nongon itu, yang askarot hudun ya, wong yang mabuk. Ojo geman mau Dawud, kan kitabnya rata-rata ini Nabi Dawud. Kancanan wong nongon itu. Wah, kalau wadikan. Ada ana wong alim seneng dhuwit, hisabku paling ringan sanksiku. Tak cabut halawah munajah be aku. Aku rasane tertarik jagongan be iki. Siksa terendah saya pada wong alim seneng dhuwit itu an anzia halawatan munajah. Aku serasa gedhugo dieling-eling dinus. Munajah ning atine seneng be aku stak. Weret wong kok Allah ra. Mane kula nunggu wedi tenan seneng dhuwit. Ya wong kok akhire gak munajah untuk pengenan cara asik itu terus piye nasibku? Konasik gak menusuk-menusuk ini, mereka itu siapa? Kalau ya turun wala yang tahu. Coba. Dah, peram hari mulai sok. Kalau dia nak cakap, aku muamuk ibu tadi. Kuan tu teror. Kalau dia nama cakap Quran, dia sering lali. Maksudnya rapati tak pikir, bareng ngaji ikhya. Apa? Di situ kan ada tahdir, tahdir dari baca Quran lali. Sing dicintai ikhya itu, buah hadisnya masalah buah. Aku cara ahli takrit hadis gitu. Tapi jelas nek sing diceritakno kan gini. Apa itu ngendikan begini. Cung, kowe nantuk surat kancamu, cara saiki entuk SMS. Pas mlaku wae mandek. Contone detail ya mandek. Pas mlaku wae kowe. Kemudian Anda menepi. Terus kamu baca harfan, enggak ada satu huruf pun yang terlewat. Ini kitab saya, surat saya. Kata Allah, ini kitab saya, surat saya. Kowe mau cabrak-abrakan nae. Terus wong kan terus ya Allah, cek dolime gitu. Terus ngendikane terus terakhir afakun tu ahwana alaika min ikhwani. Apa aku luwe ino dibanding kancamu, kancamu nak mau coba perhatian orang aku sang pangeran. Terus pertanyaan Allah sing karo afakun tu ahwana apa aku luwe ino dibanding. Wah, ngeri tenan. Kan kula tapi barokah niku kula dadi wong alim. Akhire sinau Quran afam tak golek. Nak ning tafsir gak paham tak salati hajat. Kok nganti kok. Tidak di SMS di sapi gak paham hapus ora. Repot. Suratnya menusa wae kok dipiji. Angel temen. Angel temen. Ora paham ya apa? Ora tamu ngomong kok ora barbar. Eh, salehno. Dekne iku sapa kok ganggu tak kowe. Paham. Dan coba orang dengan baca itu gak insaf ya, istilah afakun tuh awal. Terus lagi masalah maksiat, menjadi hebat ya. Kemudian uang daftar wali lewat maksiat. Cung, kowe nak ape maksiat, roh kanca-kancamu, roh menungso ora sido. Nak roh aku kok tetep sido. Apa pandangan saya itu kalah terhormat dengan pandangan orang-orang? Coba. Pangeran lho sing ngendikan. Wani bermoco ikhya ora wali kebablas yakin. Tidak ayo daftar mau dilorot nela. Ya kan wali kan sudah dicabut orang nunggu. Tapi kan lumayan kan tahu dadi. Medun meneh carane dadi kan luwe. Ya gampang kan. Tahu mlebu kualifikasi. Apa cara timbang koyo ngene ora tahu mlebu kan. Ya perlu kan kapane macam-macam kan. Tapi ya, rata-rata anak mlebu ya terus nih. Karena mesti rindu kan kebaikan itu kan ada nikmatnya ya, ada halawahnya. Pasti rata-rata ya terus karena nikmat sekali. Itu hebatnya ya. Makanya Hikam sama Ikhya itu dua kitab yang enggak terpisah. Hikam kalusen. Nanti sing ditabuk ya syukuran. Lah iya atau Hikam kok apa? Syukuran. Siang dinyak koyo ngono antarane. Inna ma akramaka jamilu satri. Alhamdulillah. Sasaraka laisa alhamdulillah akramaka. Diwaca ngono ya tenang. Wadah nak pahammu ngerti. Liyab wakum sawa nguji sawa ta'ala kumin surah kabel Yab tabiru sawa nguji sawa ta'ala kumin surah kabel Fima indan berkoro Atakang marini sawa ta'ala kumin surah kabel Minas syaroi sangin bura bura syarak Ayat al-mutalifati kang bidur-bidur Liyam bura sawa ningali sawa ta'ala Al-muti ayong sing to'at Mikun sangin surah kabel Wal asya lana sing masya Pastabiku mongko Berlomba-lomba surah kabel mongko Apa? Balapan Gancangan Benilin boso Jawa Mongko gegancangan no surah kabel Al-Khairat yang menjerah-jerah keadilan. Ya, kalau ini jajal Pak Nahwani. Al-Khairat, ini muta'adzi buat huruf jari, mesti ini tak dia di ilah. Al-Quran dia orang gue ilah, kalau kecangkep mas. Fastabi, gue mesti ini kan ilah Al-Khairat. Al-Quran ini langsung Al-Khairat. Orang usah mikir alat tak dia, agar Quran ini kan Fastabi Al-Khairat yang mulia uwes. Itu kali umdurna, cara normalnya kan umdur ilahina. Wajib alat tak dia kecangkep mas. Biasa wae. Tapi ya kita harus melatih itu betul. Karena tadi kadang-kadang orang ngarang itu sampai fanatik alat tadi ya. Terus dia ngeritik, gak ngerti kritiknya dia itu yang kena sebagian ayat Quran pakai yang tanpa alat tadi ya. Quran pakai ilah diang juru sering sekali, wala yang juru ilaihim sering sekali. Tapi pernah gak pakai ilah? Wakulung durna wasmau ya yaladina amaru la taqulu ra'ina wakulung durna. Itu jelas maksudnya ungdur ilaihina. Ya terus ana sing gawe alasan. Pertama untuk ilaina terus dibuang huruf jar fatah. Apapun itu kan nyatane ora nganggo ilah. Tapi nek misale ngarang kitab Ungdur Zaidah. Itu dianggap iso ngaji. Syekh Aswa Ungdur ila Zaidah. Bocah ora tau ngaji Quran. Ya ngaji nahwu berjilid-jilid. Mulane ngono semareni Kang ngritik ngono mareni. Jogeman nek tentang wong Quran. Piye-piye jangan-jangan dekne udah kembarane ning Quran. Pas tapi ku mongko lomba-lomba sira kabeh al-khairat ing grobak kabeh. Sari utek dhewe kegancang ana sira kabeh ileha maring khairat. Ilawahi maring awas rasa marji hukum dai bali sira kabeh hak jaminan haris kabeh ning bilbasi lan pas. Kaya nabi lu mongko nyerita ana sapa Allah kemen sira kabeh dimakan perkara untuk pangono sira kabeh fihi ing dalem ayu tasalifuna iku sulayan sulayanan kabeh min amri diri saking urusan apa? Agung. Fayunabbi hukum wa yadzilan yo bales sapa wa ta'ala. Iki maksudnya itu bisa lucu, karuan pangeran itu terang. Tapi aku khawatir kira paham. Kan Imam Suyuti kan ada khawatir kira pangeran kan mau cerita. Cuma gue sebenarnya balik kabe nih aku. Terus tak cerita no, nggak malam tiu tak cerita no. Jadi Imam Suyuti khawatir. Engkau nasi gue pahami di cerita no, tok tapi radiwa. Orang diwale. Mereka koran mau cerita, engkau tak cerita no. Di sini salah, di sini. Imam Suyuti khawatir orang paham. Dia ini urun. Bayut za, atau bayut zialan males. Sopo obo, bayut zialan males. Imam Suyuti kadang lucu. Kok khawatir nak wong itu? Gak paham. Ngenyek kowe mesti pasti dewek kita-kita iki. Lah iya kan kok Quran berfayu nabi hukum apa? Menceritakan. Min amri. Ki tapi ora cerita tok dong bayat zi. Lan males sapa wae. Maksud e urun napa? Urun, urun ben maksud e diceritakno iku diwa diwales. Kulan ing saben-saben suci minggu saya sira kabeh bi amalihi lan amale Wanikum bainahum bima anzalom gitu. Terus kalau ini ngaji sepeda mali, awas ada arep-arep ngaji terus. Mungkin kalau rebut depan, saya ngaji mali, terus baru saya ngaji sawal, akhir atau ngaji. Itu kok tahu gitu. Betul rasa dore ini nggak ngaji wong. Dia ibu kesuan-suanan, dia ibu ngaji, berucap-berucap. Jadi saya orang hadis, saya umat salah katorikon, ya utama suki. Saya orang hadis, saya umat boleh. Fa in tawallaw fa alam annama yuridu wahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasikun wa anihkum wa anan sedene kelakuan hukum geo keputusan sira benahum ing antarane wong ahli kitab utawa antarane wong akeh kowe nek ngake keputusan bima anzalallah lan apa wae anzalak anurana sapa Allah. Maksudnya cek kau ngerti masalah hati cek orang, enak ngendikan Allah, ngendikan A, ngendikan serap sabuk pikir. Wala tatabi lan ojo anut siro ahwa ahum ing hawa nafsu ne wong ahli kitab. Terus kalau nate sinau kitab Om, kitab Om karangan Imam Syafi'i tenggine bab niki. Bab niki bab ayat niki beliau ngendikan li anna hukma Allah ala ibadihi wahid. Hukumnya Allah Ta'ala ning kabeh kawulane napa sito. Mulane masalah muskilah ini sakjane kafir dhimmi, tapi piye-piye dilakoni Kanjeng Nabi ngelola kafir dhimmi, tapi kita ndak pernah paham sampai ila yaumil kiamah. Misale kula bandingno ngeten iki misale. Misale sampean dadi hakim. Ada orang barat, misalnya di Indonesia itu kan kayak Bali sama mana Gus Batam. Itu kan enggak ada perda anti bir karena kota wisata yang di antara kelazimannya kan ada bir. Di kota-kota lain ada perda anti bir misalnya atau anti apa itu, kalau di Bali sama mana itu? Batam kan enggak bisa. Begitu juga masalah pajak. Nah terus kata Imam Syafi'i gini, hukum itu ilmu. Terus saya cari-cari lagi termasuk di karangannya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ilmu itu tetap bagus. Meskipun enggak jadi keputusan, pokoknya hukum itu anggap baik ilmu. Ilmu itu bagus. Misalnya begini, ada orang barat atau non muslim, terus kamu bilang gini, enggak apa-apa kamu minum bir gitu, karena negara ini melindungi orang kafir apa? Dimi misalnya, enggak boleh, enggak apa-apa. Padahal mereka-mereka ahli medis nanti akan membuktikan kadar alkohol di bir berapapun minimalnya kadarnya tetap nanti efeknya buruk di badan. Nanti enggak kelihatan bahwa Islam ini peduli dengan apa? Kesehatan. Makanya tetap kita ngukumi, bir itu haram, bir itu enggak boleh. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Soal nanti eksekusi hukum sanksinya yang minum bir di penjara apa-apa, itu ya baru butuh syauka. Syauka itu artinya pemerintahan yang kuat, yang bisa menangkap. Tapi yang penting hukum itu gak rubah dulu. Meskipun gak ada apa? Syauka, gak ada perda. Jadi misalnya kita akan terus mengatakan zina itu haram, zina itu merusak turunan, bir itu merusak, maling itu merusak. Soal nanti kita tidak bisa menghentikan itu lewat syaukah kita karena kita ada ulil amri, enggak apa-apa. Sementing khasnya syariat itu hasanal hasana wa qabahal qabiha. Khasnya syariat adalah mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Ini penting saya utarakan karena banyak orang yang sekarang itu setiap ada orang ngomong hukum tapi enggak bisa diterapkan, apa gunanya ngomong, bocah kok gobloke ngono. Ning dinggon barang hak itu sementing idhar muncul, muncul di permukaan. Makanya saya ingat betul ketika Mbah Mun duka. Idharu maknane ketok, ora iso idhar kok maknane menang. Huwallazi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kiai-kiai kan kadang terlalu maknani menang. Yo ora, pokoke Islammu ketok bener. Taruh saja misalnya gini, orang-orang yang tidak punya selingkuhan, yang enggak minum narkoba, tentu cara berkeluarga lebih sakinah ketimbang yang selingkuh, timbang yang narkoba. Terus kan kelihatan Islam itu lebih sakinah. Kemudian karena kita tidak punya syaukah, orang-orang yang nakal tidak kita tangkap, tidak masalah. Artinya tidak masalah kan, Allah maklumi kita karena kita tidak punya syaukah. Tapi Allah tidak maklumi kita, terus saat kita menoleransi, ya rapopo. Tidak apa-apa mbah, mungawur. Itu satu guys. Terus kemarin saya kan dari Jogja 2 hari pas waya kerja, terus kebetulan malamnya itu siangnya ya, siangnya hari ya kemarin hari apa? Selasa ya. Selasa, saya itu ketemu anak, kebetulan dia muhibin saya, lama sekali sekolah di Jepang, dia doktornya di Jepang, S3-nya di Jepang. datang nyari saya ketemu. Singkat cerita, itu kalau dia melayani dosennya Gus, itu yang menunya itu ada babi, ada macam-macam lah yang haram-haram. Ya dia harus melayani itu, tapi dia hanya minum jus apa? Ya jeruk atau apa. Yang lucu gini, yang tapi ini agak sensitif, tapi enggak apa-apa ini ilmu. Ilmu itu udah ada yang sensitif. Innahu halastahya, Pak. Ini terus lucu. Enggak apa-apa kamu minum itu, padahal itu bir yang kadar alkoholnya itu haram, bukan bir yang minimal tapi benar-benar mutafakaleh haram. Enggak, nah, dia cerita, saya ini muslim. Dan lucunya jawabnya profesor itu, kemarin-kemarin saya punya mahasiswa muslim, minum ya biasa. Sampai perasaannya profesor itu ternyata orang Islamnya menghalalkan bir, bir yang ya, itu kan lucu. Jadi jangan kira orang di luar kita itu menganggap hukum ya hukum, perilaku ya perilaku, ternyata enggak. Yang dilakukan orang Islam itu ya cerminan mereka membolehkan ternyata. Itu yang dia sesali. Padahal jari teman saya tadi, padahal Gus, sing minum banjir terkenal berdua dengan jor lah, pokoknya apa itu doyan. Ini penting pelajaran bagi kita. Ya saya ulang lagi ya. Maslahatul mustami, maslahatnya masyarakat, tentu diharamkannya riba, diharamkannya rentenir, diharamkannya sesuatu yang enggak rasional. Kemudian setelah kita melarat mek bank, terus kowe muni ngene. Gak apa-apa bunga sidik-sidik zaman akhir. Kamu gak perlu seperti itu. Nak kowe kepesong lakoni ae pangeran maklumi roh kirimu lho maklumi. Tapi kira usah muni halal. Kok iso muni halal lebih beberapa kebangkrutane perusahaan besar sekalipun gara-gara ora iso bayar bunga. Dia mek bank itu bener. Artinya bener dari segi menghidupkan perusahaannya. Rata-rata nanti terlilit utang itu karena sistem bunganya, bukan sistem utangnya. Kan lucu, orang lain membuktikan buruknya riba, kamu gara-gara kondisi tertentu kuwekel terus meleno. Nah, itu enggak boleh, yang enggak boleh rubah itu hukum. Makanya kata Imam Syafi'i, "Ana hukmahu 'ala ibadihi wahid." Terus Imam Syafi'i mendalil ayat ini. Bahkan Nabi pun zaman Sugeng kalau ada ahli kitab Nasrani Yahudi tahakum ke Nabi, Nabi pun harus pakai Quran. Padahal mereka ada iman dengan Quran. Kan "Ana hukmahu 'ala ibadihi wahid." Yang agak janggal satu itu di kafir dzimmah. Itu satu-satunya misteri ya. Tapi enggak apa-apa, di Islam itu pasti ada misteri, enggak apa-apa kita enggak paham. Pemanyan manusia. Misalnya gini enggak paham. Sa'si Abdul Qadir Jailani kuwi ngendikan itu sampai sekian kuras, Imam Nawawi terus tafsir Qurtubi. Begini guys misalnya pertanyaannya. Tapi rasa-rasakno ya, wis anggap bebe budul. Orang kafir itu amwalnya kan rata-rata nyuwun sewu kan sebagian besar dari haram. Misalnya saya perang sama orang Eropa atau saya perang sama orang Amerika, apalagi perangnya di kampung Las Vegas, uang mereka mungkin sebagian jual pornografi, misalnya pajak majalah Playboy, berarti kan adol wong udol dari duit, adol wong tinju wong tukaran oleh duit, apa saja dihalalkan dan jadi uang. Kemudian nanti kalau orang Las Vegas ini perang mbek wong Bojonegoro mbek wong Montong, terus kan hartanya kita sita, harta yang notabene sekumpulan dari keharaman-keharaman tadi. Tapi ini gak kelihatan Gus, kita ya wis alpat ya duwe lah juga maksudnya suara. Nah kecuali sing mbok goni maku babi kan ini gak kelihatan, ini wis kita duwe kan ijo oleh meninggih buantur-buantur. Nah normalnya itu kan haram ya Mansur, dari segi hitung-hitungan asal-usul kan haram, karena amwalul kufar mesti minal haram. Makanya saya tuh sujud tenan mbek pangeran. Ketok nak pangeranu pangeran. Yo nabi yo ketok tenan nak nabi. Wis amulane sekali-kali dadi wong alim, ben roh nak nabi yo nabi tenan. Selama ini kan kaya mau iman, tapi rapati roh karepe. Tapi yo apik, maksudnya yo apik. Ndak begini misalnya, tak contohno. Nabi tuh nak ngendikan ya sebenarnya datar. Jong di antara khasku. Khomsun ada lima hal, sing semua nabi sebelum saya tidak dikasihkan, kecuali ke saya. Terus di antara lima itu yang disebut nabi, wa ukhillat li al-ghanaimu wa lam takhilla li ahadin qabli. Ajaran di syariat saya ghanimah itu halal, tapi tidak halal bagi umat atau nabi sebelum saya. itu kelihatan Allah itu Tuhan secara hukum objektif. Amwalul kuffar itu minal haram, mereka punya uang dari transaksi riba, mungkin transaksi prostitusi. Wong jelas di Quran, wala tukrihu fatayatikum alal bigho, termasuk kekayaan orang jahiliyah itu karena menjual anak. Anak itu perempuan cantik sing iso dijual belikan, akhirnya mereka do kaya itu mergo penjualan prostitusi. Germo, berarti germo itu sekunane kuno sampai ana ayat wala tukrihu fatayatikum alal bighok. Kenapa fatayat? Karena mas ayah ora kena didol. Malane ora perlu dilarang. Aja geman adol wong tuwa rento. Dadi pangerane yo malane disebut fatayat karena ini yang laku. Dijual. Dadi mulai dhisik yo wala tukrihu fatayatikum alal bighain aradna tahassuna litabtahu aradul hayatid dunya. Mulai dulu bisnis prostitusi itu untuk mendapatkan uang banyak. Kak iso wong sugih kok semaan ra iso, Gus. Tetep ra iso ra barokah maksudnya. Nah, coba uang-uang dari ini ketika serupa duit jare Gus Hafiz, serupa duit. Ya kan kita suci-suci wae. Asal fitane. Normale iki kan haram. Dan itu Allah hebat betul. Ternyata memang betul-betul haram untuk Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, tapi di era saya itu halal. Tentu kan menimbulkan pertanyaan, kalau alasan haram itu masuk akal, tentu yang masuk akal itu haram terus kan? Saya ulang lagi ya. Sekali alasan haram itu masuk akal, harusnya ya haram terus, wong alasannya masih masuk akal. Tapi ternyata era Rasulullah itu halal. Dan tentu apa yang disyariatkan Allah ke Rasulnya, terutama kekasihnya ini yang khotamun nabiin kan lebih baik. Terbaik yang terbaik. Kalau mikir ora berber, tapi akhirnya untuk jawaban begini, dan kamu harus percaya. Enggak boleh khilaf. Nanti kowe nak nambahi alasan lah, tapi pendapat iki tompo sih. Engko kowe nak keminter terus tambahi dhewe. Tapi aja bantah. Jadi aja bantah. Aku nyontokno ngene, Gus. Dan itu pernah saya ditanya orang. Misalnya tadi ada orang yang biasa zina. Biasa zina. Dalam roh raimu kepen tobat. Kan wong kan yatakallab. Jenenge ati kan molak. Dalam pas itu tidak kepen zina. Terus kepikiran duit saya 1 juta itu kepen dikene toha. Pak Yai, kula kok kepikiran ngaturi arto jenengan 1 juta teng jenengan. Di sisi yang lain, Tohai kan sebagai wong sing waroi, boy kan pokoknya waroi lah, anggap aja wong waroi lah. Wong kok nampa duwite wong fasek, kan camah. Oke, seakan-akan tuh waroi yang luar biasa karena khawatir nampa duwite orang fasek. Tapi kalau orang tadi terus ngomong gini, "Toh Pak Tohai Tohai tak kei duwite ra gelem, tak go germo meneh, tak go nglonte meneh, tak go minum." Kuncinya dia bisa nglonte lagi dan minum lagi kan dengan uang itu. Coba andekan disita Pak Tohai. Kan wis ra iso ngonte lagi. Piye-piye sebabe dekne ngonte lagi dan minum lagi dengan uang itu? Berarti mengembalikan uang itu adalah membuat dia punya alat untuk maksiat lagi. Padahal dengan disita berarti enggak kepake lah, setidaknya enggak kepake. Lah itu sirinya kenapa Nabi mensita? Anggap saja ghanimah itu mensita potensi aset untuk kemaksiatan. Nah soal Nabi nanti liwaroihi wa zuhdi gak dimakan sendiri atau dikasihkan sahabat atau gak masalah, sementing disita dulu, urutannya disita dulu. Nah nanti si Toha ini kalau dia waroi betul gak dimakan, terus gue gaya selokan, boratan, gue maslahat wong akeh, wong ini zuhud atau orang zuhud tapi duit kok hasil gue sakeh kok pidato sakeh masuk ngono di. Nah artinya begini, akhirnya kita tahu alasan syariatnya ini kan luar biasa. Ketika haram ya masuk akal karena ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari macam-macam. Makanya ini kelihatan bahwa setiap nabi enggak melakukan sesuatu illa biwahyin minallah. Buktinya Nabi mengenang itu. Saya pun halalnya karena dihalalkan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir di kitab itu, fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang namanya halal itu halal secara hukumnya Allah, bukan halal secara ainiyah. Karena kalau secara ainiyah misalnya toha dagangan beras. Berasnya halal. Tapi ana lonte tuku ora roh nek lonte. Dan dia punya uang ya hasil itu. Coba saiki pedagang anjing di Jakarta, mereka makan beras enggak? Terus tukune ning kaji ta ora? Ndak jawab e. Ning kaji. Tapi kan secara transaksi ya halal wong kita mendapatkan itu lewat transaksi jual beli beras. Tapi ain-ain yang dipakai uang kita kan atepan uangnya pedagang babi, pedagang anjing, untuk duit kan dia saja. Wong kula niku peneliti kula sering teng Solo, teng apa? Wene bakul babi ning kono masjid. Kadang sing bakul babi tuku es teh, sing jaga ya santri. Piye gitu, Cek? Lah piye wong pancen tonggo? Kowe ape muni piye sejal? Mulane bener Fatul Muin, anggap ae sing pas digo tuku kowe ora dhuwit kok iku. Sanggep ae anggere aine ra ketok. Cara Mas Afif wis dhuwit ora ketara mau jer. Ini kan hal-hal sing membingungkan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Kalau Allah memutuskan itu halal, ya kita katakan halal. Itu terus Mas Abdul Qadir masuk nyontokkan buktinya amwalu ghanimah itu halal. Padahal itu minal kufar. Nah, tapi halal seperti ini kita sampai kiamat itu enggak tahu alasannya. Cuma yang saya sebut tadi itu pura-pura ngerti. Mengapa aku ngomong, ojo mbok bahan ta wong iki mbok roh ben gak janggal mek hukume Allah, tapi nomor siji halal ya mergo kersane Allah. Mulane ayat faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Dadi nunggu halal nunggu karena Allah ngendikan halal, ainya masalah, tapi Allah ngendikan halal ya wis. Beneran ngono ae pokoke. Makanya itu satu-satunya halal sing buta legitimasi. Halale wedhus ora buta legitimasi. Memang jenisnya masuk akal halal. Tapi nak halal ghanimah butuh pengesahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi logikanya haram. Lah berhubung logika haram inilah nabi-nabi sebelum Rasulullah diharamkan. Artinya haramnya ghanimah pada anbiya sebelum nabi ya masuk akal. Halalnya ya masuk akal karena kita tidak mungkin memberikan syaukah tadi harta-harta itu ke orang mereka. Kan nanti jadi kekuatan orang kafir. Lah nganti saiki terus digo kias, Guys. Lah nek entuk dhuwit kok partai tertentu sing Kristen piye? Wah, timbang dinggo lah terus dasar wis seneng dhuwit bar saya kira. Sing iku ora ora aku gak, iku ora ora. Nah, iku rai-rai hadun nafsi lah ya. Tapi kamu secara ilmiah ndak bisa bilang haram tulen. Karena tadi kalau ditolak kamu dan diterima mereka yang kadang afsad lebih apa? Rusak. Tapi problemnya ngalalo kue rai-rai sing rasoleh kan jadi gue ibu doa rasoleh ya mbah rara. Tapi ilmu itu harus diomongkan. Saya ulang lagi, sementing ilmu itu diomongkan. Pernyataannya Syekh Abdul Qadir ngarang itu ya berkuras-kuras. Imam Qurtubi malah parannya, Guys. Kalau sampai ada orang mengatakan mu'amalah ma'al kufar itu haram, saya lawan, kata beliau. Fakih Fabi Rasulillah dulu dagangan di Syam. Wasyam khina idin kufar. Kue apa muni? Kue ngomong luwe suci tibang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disini dagangnya ini Islam. Apa orang kafir? Oh salah-salah omong. Pokoknya muni halal. Kue ngono tijarah halal. Bek halal. Semuanya orang rupa babi, orang rupa macam jari kesapa yang sepot duwe. Kita isi jo, sape lah. Serepet. Tapi makanya saya itu heran sama ulama. Ternyata Imam Qurtubi marah besar gitu. Dia ada ingin ada kaidah yang pada akhirnya Nabi itu kena. Paham ya? Misalnya kayak gue kok itu, uang rawol dagang, uang kafir ngene-ngene. Saya ini Nabi Ibrahim muamalah bek Namrud bek bapak, sebagian bek bapak. Nabi Muhammad muamalah bek ahli Syam sing zaman iku kanu kefara. Terus kita rani, tapi itu kan sebelum jadi Nabi. Rai songo, Nabi ku maksum koblen nubuah. Sekarang badan nubuah para sahabat juga transaksi bek non Muslim dan Nabi zaman iku ya ekor tidak melarang. Mana masya Allah, makanya enggak ada orang cinta ulama, cinta apa Nabi kayak ulama, tetap ulama. Karena ulama ini tahu, ini masalah kalau enggak kita jelaskan, ini menjelaskan supaya orang enggak janggal sama Nabi. Mana kena maca Quran kadang-kadang dengan, lha wong podo-podo barang kok halal itu nanti Allah ngendikan, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi di saat yang sama anak motif duwe Allah mengkritik. Jelas itu, ketika Asra Badrin sebagian sahabat usul di apa Kiai Mansur digenti apa uang divida Allah kan ngeritik maka nali nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradat dunya iku pangeran kok iso Asra Badrin wong tau merangi kowe tau ape mateni kowe bareng ketangkep trimo kowe gelem dijoli duwe cek nemen kowe turiduna aradat duwe kowe pikiran Allah yang ngeritik piye guys ya. Lah nama to Quran sing khatam. Yo dikritik, Gus. Tapi dihalal loh. Lah terus piye, Gus? Ora piye-piye, Gus. Pangeran yo ben dong, pangeran kok. Lah wong pangeran sing duwe donya duwe opo takoki piye? Neraka kowe takok akeh-akeh. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, kecangkeman kakean takok. Karo dene mau ora ora bareng bari terangno kok malah takok. Ilmune wae dikeki bareng roh. Ini penting ya. Makanya kita ini kan ngaji Quran. Terus yang membingungkan ya dhimmi tadi. Dhimmi itu kan ya bayar pajak. Paham ya? Dan nyuwun sewu jizah macam-macam lah. Padahal mal mereka kan ya masalah karena muamalah mereka masalah. Lah itu hanya bisa dianalisis. Sing penting kowe iku saleh. Setidaknya nek kowe saleh, piye-piye donyane wong kafir hakikate ya malu wah. Saurang lagi, hakikate malul kufar kan ya malu wah. Lah saiki wis kena kiye to hadar digopo wong kiai. Umpama nyrempet bahaya orang digowo ayo ayo, tapi tetep digo apik. Apik sing masalah wae. Terus ketiga begini, saya bersaksi sendiri karena itu orang-orang soleh yang kita imani, tapi nggak perlu saya sebut namanya. Saya tahu betul itu uang dari orang kafir ya diterima, kemudian dikasihkan lurah suruh bangun selokan. Sementing makanya terus kiai-kiai kuno cung ditompo sementing ram lebu wetengem. Nah itu kenapa ditambah? Karena kalau tidak ditompo dikembalikan ke mereka, terus mereka dikeno yang lain pendeta atau ngomong fase kan ya kamu masalah. Makanya ini kan butuh ahwal ya, butuh apa? Ahwal. Terus cerita-cerita lain tentu banyak. Rasulullah dulu beberapa raja nyun sewu tidak Islam enggak mau. Dan enggak mau Islam tapi enggak melawan Nabi kan yang memberi hadiah ke Nabi. Di semua riwayat Nabi juga nerima. Paham ya? Makanya ini kan pelajaran bagi kita. Ya sudah, ilmu riwayatnya seperti itu. Kamu enggak usah sok suci. Aku rasa nampo di wong kafir waroi waro ibu yutmu ya goblok iku kok ono-ono ae. Wong riwayate ngono kok kowe. Lah kowe luwe waroi timbang Kanjeng Nabi anak-anak. Makanya ilmu diomongkan saja. Wong ra iso nglakoni lah, gak penting. Artinya ilmu ra butuh ana sing iso nglakoni. Meskipun kowe kok dihisab pangeran mergo ra iso nglakoni, tapi ilmu kan sudah berdiri sendiri. Sampeyan delok ning ngaji-ngaji kitab-kitab fadhilil ilm, ilmu itu sudah berdiri. Misalnya kita darani ngene. Racun itu mudurun. Ya sudah berdiri sendiri. Hakikatnya racun itu mudurun bahaya. Jadi kok kowe ngombe racun terus mati. Ilmunya tetap benar, memang racun itu mudirun. Misalnya kowe di ilmu, wayah itu mari geger. Ya wes, lakoni wae, engko geger sesuai ilmu saya. Dari awal aku wis yakin nak marai geger. Ketika geger betul sedekah ilmu ilmu saya benar. Terus kowe di ilmu, wong wedok bojo seneng duit, rarat kayak duit kecangkeman, terus ngeranyam tenan bojomu. Kowe mestinya bangga, teori saya benar. Akurat sekali. Memang tenan nak wong lanang klothokan diwamu-amuan. Nah, ketika itu nyata kowe kok janggal. Ini kan sesuai ilmu Anda. Mestine bangga. Wah, ilmu kok akurat. Boleh tenan nek ora duwe itu gue bal-balan. Wong ilmune tepat kok nyesal. Makanya ilmu itu berdiri sendiri. Makanya juga geman gedeng ilmu. Lah sirinya ilmu itu sekuat ini, maka untuk kalimat tauhid Allah ngendikan fa'lam annahu la ilaha, bukan fa'mal, fa'lam. Karena la ilaha illallah itu kalimat tauhid harus dikawal dengan ilmu, dan ilmu itu satu-satunya kekuatan yang tidak akan rubah selamanya. Meskipun enggak ono sing lakoni karena ilmu itu berdiri sendiri kayak tadi. As-summu mudirun, racun itu bahaya. Ya sudah akan bahaya terus. Meskipun ono wong nenggak ono ngopo tetap ilmu itu benar. Kayak mau ngedarani wajah ku ribet. Wes mau ilmu ni kau buat dukun no, cak tuku kapok kapas entek no, entek no ilmu tuku apa? Kapok kapas semua. Ijazah cuma lagi kau, kapok apa? Lagu sing wayah kaya terkenal, yang daerah Purworejo, Mang Sandi rak didungu, tadi orang ngomong ijazah, cuma boleh melebu jebok kapok, niki Gus, cuma boleh sami tau, iya bodoh, bodoh, bodoh aja Gus, naik kurang nutungan ni. Sing takok iku Gus gedhe wis padha lha padha. Lah sing Gus iki biasa ngaji kula teng Jogja. Ambek ngaji kula guyon. Dene Gus gedhe iki jare guyon. Lah kula gak apa. Jenengan kok kuat Gus tirakat ilmu. Kula niku dapati kuat, seneng mulya. Kula nirakati ilmu sampe kula iki biasa ngebis kula di dalu teng Jogja nggih ngebis. Karena ilmu itu harus berdiri sendiri. Sampai sampe misale wong alim untuk pergi wae buta wong sugih kon derekno macam-macam akhire kakan basa-basi. Enggak boleh ilmu terkoptasi oleh basa-basi. Menang bayang urip dhewean. Saleh ngaji bubar ngarah tak takokno. Kalau dereng nate ana ora ngaji tak takokno, kene apa ora ngaji enggak. Ilmu itu berdiri sendiri. Dhewean mulang jenis siap kula. Enggak boleh ilmu itu berdiri sendiri, harus kuat. Orang bawa ilmu itu harus kuat. Wong alim cek kalah mbek wong sugih pejabat ora oleh haram besar ngono. Ilmu itu berdiri sendiri. Semua nak yakin satu kebenaran ya, ya jalan. Jadi ini akhirnya keramat terus ya, Iwan hai pengiran mah ini keramat. Tapi kan yang penting kue butuh keyakinan ilmu itu berdiri sendiri. Faham gitu. Jadi ini kalau suwon makanya li anna hukmawah ala ibadihi napa wahid. Khawatir saya gini guys, kayak di ini yang dicontohkan Syekh Mutawalli Sya'rawi itu. Dia ketika nerangkan apa itu, guys, subhanallah itu. Fa inna hisbawahumul ghalibun. Itu kan sama dengan Syekh Nawawi sama Imam Suyuti semua. Ai bil hujjah la bisyaf. La bisyaukah. Karena syaukah itu mati sam kadang kalah, tapi kalau hujjah itu tidak akan kalah. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ha, menangi Vatikan itu ngakui tolak. Dulu agama Kristen itu tidak ada tolak, sekali kawin kan selamanya gimana? Dan mereka mengkritik Islam karena Islam membolehkan talak. Karena pikiran mereka bagaimana mungkin hubungan yang sakral diputus. Kan mereka mengatakan nikah itu sakral. Tolak adalah memutuskan sesuatu yang sakral sehingga menolak betul Kristen. Tapi Allah tetap saja konsisten mengatakan jenenge bojo jenenge diujar-ujari ku ya lara ya. Iki ra diujar-ujari ya cocok jatuh iku rada-rada rapati ya rontok. Rontok ora. Selama gak wayo ya. Sekali wayo mulai nih. Tak ijazah ya. Aku akeh kapok. Nah, akhirnya gak bisa mendung. Gak bisa mendung. Vatikan akhirnya menfatwakan bahwa tarak itu boleh. Karena ada beberapa mempelai yang mau gak mau harus bisa. Mau tidak mau harus pisah, akhirnya disahkan guys. Yang dulu mengkritik talak, karena mereka cara berpikir nikah itu sakral, bagaimana membolehkan sesuatu yang memutus kesakralan itu. Begitu juga riba. PM Inggris, ya itu di situ ada tahunnya. Itu kan sampai sekarang World Bank atau apa rumusnya gitu. Ekonomi dunia itu semrawut sampai nanti pun asal masih menghalalkan riba, karena riba itu transaksi sesuatu yang enggak real, sesuatu yang enggak ada tapi ditransaksi. Taruh saja gini, aku utang Gus Afif 1 juta. Oke, saya mendapat 1 juta ini nyata. Saya ulang lagi, saya mendapat satu uang 1 juta ini nyata. Kemudian tangguh nopo ewah atau tangguh nyurat no anak. Enggak ada transaksi, malah tekor. Saya tetap harus bayar 1 juta 100. Kalau enggak bisa 1 juta 200. Kalau enggak bisa 1 juta. Ini kan enggak ada transaksi, tapi uang ini tetap mana? Makanya beda ketika orang kafir ngeritik Quran. Kenapa baik boleh sama-sama akhdu ziyadah? Bek itu kan ada yang dijual. Gus Afif tuku wedhusku 1 juta, terus tak dol 1 juta 200. Yang jual dari saya kan dapat wedhus, aku untuk badi 200. Kan ada transaksi real. Kalau riba kan enggak. Mbok dhuwit itu tak keloni ning bantal. Ya kalau bulan ini ya nambah. Dibaro yo. Makanya rumus ekonomi, bagaimana mungkin ada uang tambah tanpa ada transaksi. Ini membuat gelembung. Makanya ekonomi dunia sekali bangkrut, bangkrut kayak Jerman, kayak Amerika sekali perusahaan itu bangkrut ya. Karena yang dikatakan tinggi itu gelembungnya. Misalnya bank ini mencatat laba sekian, ternyata Ki Mansur sing utang 10 juta, agak iso nyaur dadi 10 juta ya dihitung laba 25. Wong gelembung kok dihitung. Nah itu semua ngakui, terus mereka bilang sebetulnya solusinya ya satu nggo Quran, solusinya ya Quran itu harus riba itu harus dilawan. Tapi problemnya sih nggo Quran dhewe ora betah kere. Jadi saya makan nganggo sepeda motor, saya harus digadekno BPKB ini. Enggak, saya makan ini ya, sewahar wayang haku waw riba, bisa takut, ya sama terus ini ngati ini, rada faham, tapi ini kita rurut. Wisius ini, kita dine dunia ini. Moconnya tetap yang haku waw riba, bayar bisa takut. Tapi makanya saya lagi. Tapi ilmu itu tetap kita harus berdiri makanya. Kowe ora iso nglakoni lha iku urusanmu mbek pangeran. Tapi kita harus ngomong terus kalau riba itu masalah. Ngono lho maksudku lho. Justru aku bela kowe kok malah sawangane kok. Lha iya tak kan bela kowe wis ta. Jen utang tangga ya ora oleh meneh utang IP. Ya wis solusine ya utang. Ba. Tapi kowe kudu yakin iki kowe melok nyumbang kuwau. Nyumbang keruwetan. Tapi kena ngaji tetap muni riba haram. Haram. Lah jenengan kok nglakoni saya nakor. Jadi kayak kowe kodok, kodok jam 7. Iki kok kodok haram. Kok kodok saya on nakor. Lah piye ora? Gebungi pidato nganti dalu lho. Per pidato malah subuhe. Lu akeh lho gara-gara pengajian kedalon wong do subuh. Kodok. Iku kowe malah dosa lho. Akeh to ora? Oh, kadang. Tapi beda lho tak kritik ora wong liya. Makanya kula suwun ge, aja geman anti ilmu. Piye-piye kalimat paling sakral ning dunya iku la ilaha illallah. Iku dimulai fa'lam. Muga sing diarani ilmu iku ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Sesuatu itu analisis persis. Misalnya la ilaha illallah, cek wong engkar cek ora, wong iso urip ya mergo la ilaha illallah. So men iso mati ya la ilaha illallah, iso tangi meneh ya. Wis mau kita butuh roh, mergo ini wis efektif. Cara ulama-ulama sak iki nak diarani iki kalimat tu hakin, kalimat sing wis efektif wis nyata. Kowe engkar ra engkar wis nyata. Kaya kowe ngombe racun, roh ra roh tetep racun ini bergerak nggih wis apa? Kowe ngombe racun ora roh nek iku racun. Tetep racun ini bergerak. Karena sifat racun itu nyata sama. Wong engkar be Allah kabeh, tetep sifat Allah berjalan. Akhirnya sing engkar Allah tetep mati, tetep mlebu neraka padahal dia engkar. Musa ndak percaya kok terjadi, ndak bisa. Ilmu ini nyata. Mulane kula niku kagum tenan be Quran kok iso anggar barang nyata itu diurekno nyata guys kayak tadi. Secara akademik ghanimah itu harusnya haram. Dan itu dituruti Allah untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi secara analisis anak akademik juga, kalau harta dikuasai orang kafir dan orang fasik, jadi kekuatan kafir dan fasik, harusnya kita sita. Dan itu dilakukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dihalalkannya apa? Ghanimah. Berarti ghanimah anggapnya penyitaan hartanya orang fasik. Ini kan sama-sama kuat secara ilmu. Dan itu dilakukan Allah danten. Mulanya Rasulullah bangga, aku dikai barang limo, sing lam yuktohunna nabiyun qobli. Terus diantara disebut, wa ukhillat li al-ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Mulane kan amot hadis koyo aku. Suwi ora iso ra iman Nabi Muhammad itu kondang tenan. Lah macammu golek terkip. Bar iku golek makna. Utawa pasanan. Mau nyenggahi selawat. Oh, selawat. Aduh. Bar iku takoki khatammu Bukhari. Lalu kalau rata pasanan, kalau sering mereka orang santri pasanan, tata. Tapi apa kang? Badai kilatan gak biasa kang? Pikiranku sederhana. Aku sing keceluk cerdas ya atau kilatan? Kono rapati cerdas kok? Kilatan. Apa luwe cerdas kok nanti? Nanti kilat tuh nubatun. Tapi seutuhan kan haram. Akhirnya, buatin kulino kang nggak? Terus kalau nak ngaji maksudnya ya normal mawon gitu biasa kalau terang no. Tapi kilatan tetap apa? Lah tiba kira paham atau kilatan? Lumayan untuk barokahnya enggak ya, selawat. Wong kalimatnya ora jelas kok. Darane maca selawat ngono. Ora oleh nyebut nabi harus dengan haibah, dengan khusyuk, dengan tatib. Iku senggaan no iku. Ya, tapi lu ya apik timbang bang ora. Kadang gua gurih tapi rokokan. suka buka surah pakai ratus. Zaman akhir. Sembos. Wis rasa mbok jerut-jerut. Mau pesan kula satu, kita harus kuat memegang apa? Ilmu. Makanya kata saya Mutawalli Sa'rawi, sanuri ya guys pas dekne nafsiri ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dia menafsirkan tabayyunu sidqiyatil Qur'an wa haqqiyatil Qur'an itu sampai mereka tahu. Terus dia cerita kan karangan sekarang yang nyebut Vatikan. Vatikan saja akhirnya membolehkan talak karena mereka tidak punya solusi untuk ketika dua mempelai ini masalah besar. Akhirnya mereka mengkritik Qur'an, mengkritik talak, tapi mereka akhirnya mengesahkan talak. Tapi Quran awalnya kan terang-terangan. Urung-urung lagi rabi wis. Uzawi juga alama amar kau. Cong tak rabekno, nak abek terus ya terus, pek pegat ya. Pegat, cara diterjemahkan ngono. Cong kowe tak kawekno, pilihane loro, nak abek terus, nak abek pegat ya. Oh, uzawi juga alama ini sakin bi ma'ruf au tarsih wis. Terus kowe jawab oke. Maksudnya oke ya. Oke, engko delok keadaane nak abek terus ya terus. Kok penak syariat Islam lu? Penak. Lu barong tahun matur kiai ini. Lu nanti cung bujung. Ampun. Mun medun iku keras. Surat abangnya pun. Medun. Kiai ini tenang ya. Senang masalah hati ngono ya. Gak apa-apa cung. Wala istimani wala ftari koni ila bikodoin. Bakodar wa kita abim nawahi kot. Sabak ya. Senteng ya kiai ini. Nanti kupi enteng. Tadak no di Vatikan. Konsepnya itu tadi nikah sakral terus tetap gak mungkin. Akhirnya yang buntu kan. Itu wafi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kulo tahqiq tenan bis masalah niku. Terus saya ini tahadus bin imat lagi. Di antara saya ngaji sama Mbah Mun di Raudhah itu, dekat Raudhah itu. Yang saya tanyakan ya ayat itu ketika beliau nerangkan syariat Islam. Yang saya tanyakan, nak cara jenengan terus him niku rujuke teng pundi? Tak gak kudu wong Islam. Iya ora kudu wong Islam. Sing ora wong ate, wong akeh wong kafir bareng. Lah kula maknane ngoten nang sah. Ya oleh tapi pokoke ngono jere. Karena memang keyakinannya ulama, sanurihim itu him rujuknya bukan orang Islam, malah orang-orang kafir. Mereka yang menentang Quran akan saya paksa tahu ayat-ayatku bahwa ayatku itu benar. Nah, wong Islam kan gak perlu dipaksa, wis awale wis yakin ayatnya Allah bener. Pemene balik ke Tuhan terus yakin. Pokoke ning Allah, Masya Allah. Sing penting terus hadirin nyimpulo nek dekne makome wis. Wis ngene. Oh, kok we nak pinter omong terus wong yakin nek dekne ku ning posisiku. Ya Allah, ya Allah. Kene suudon haram guys, akhirnya ya sih. Pulang balik ana tamu ngelem kowe aku ya muni nggih nggih. Engkar sithik-sithik sudah. Salah perkara tok. Tapi itu nyata guys. Terus beliau nyontohkan lagi ini biar kita tambah iman baik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kedua ini niku Gus, sinten niku anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab dulu kan pernah besanan mbek Nabi. Walhasil karena Nabi iman, putri-putri ini tentu iman kan meh besanan cara jawane meh napa? Kan dibatalkan napa? Dibatalkan. Singkat cerita itu terus Nabi itu berdoa. Ya Allah, salit alaihi kalban minggilabika. Mau Nabi duka terus maksudno. Ini kan kata ulama-ulama tafsir. Orang kafir kok aneh. Terus contoh lagi Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Tapi ada yang mengatakan Walid bin Mughirah. Tak contohkan sekian contoh. Biar memang ini sarannya ilmu kan harus mutawatir, harus sekian apa? Kejadian. Kayak apa sih tahu cukup bagus pidato, tapi kita contohno sekian yang. Karena ini kan disiplin ulama harus nyontohkan banyak. Kalau mubalig citok cukup ya, cukup. Nah, Abu Lahab itu orang paling getol mendustakan Nabi. Tapi ketika Nabi maksudno anake, iku ngongkon pengawal. Anakku kawal. Fa inni akhsha du'a Muhammad. Aku celing pasute. Engko nang tenang. Dikawal, nganti meresam dikawal sampai anake karepe oleh lunga tapi meksa. Ya tenang akhirnya tok daerah sam anake dipangan asu, dipangan macan. Ke maknane kalbu nek jane ora kudu asu sesuatu sing keras itu kalbu. Mulane bae Nabi diantarane ana sing asmane Kilab. Kilab tuh kasratut takalub. Orang yang kuat tuh disebut. Makanya kasratul mukalabah alat dunia mana nih akeh apa? Akeh tenanan nih. Ya, jadi, nah, lagi terus Utbah bin Rabi'ah itu, oh kayak apa bencinya sama Quran? Mereka mengatakan Quran itu sihir macam-macam. Tapi ketika mereka debat sama Nabi di Ka'bah, dekat Ka'bah, coba Muhammad buktikan kalau kamu itu benar gini-gini. Nabi enteng saja terus ngitikan. Ya sudah, kamu ngomongnya sudah selesai, sudah gantian saya kata Nabi. Pas Nabi menghentikan gantian saya itu Nabi tidak menghentikan, hanya baca ya Hamim Tanzilu Minar Rahmanir itu didengarkan semua hadirin diam, kan lucu. Mereka enggak senang Quran tapi terdiam karena itu tadi infialat ya kalau dalam kitab-kitab modern sekarang. Terus hanya ayat Fa'in a'rodu fakul anfertukum so ikotam mitla so ikoti adim wasat amsaka robi afi rasulillah amsaka bivihi nasatu kaya Muhammad bin Rahimnya. Tenan mat aku juk tulung kuwe tenan demi rahim pipi aku ngene lagu dulur ojo terus no. Terus ketika ditanya kenapa kamu takut Muhammad terus tau bodoh nih terus no ya tapi ini kan lucu, ini kan paradok. Makanya tetap sanurihim ayatina fil af. Wong kafir wedi be kebenaran Quran tapi muni goroh no. Terus paradok ketiga, ketika Nabi ngendikan wahyu yang berat-berat atau perintah yang berat, kan orang-orang kafir itu ngomong ini. Wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana tibi qur'anin ghairi hadza ubtil. Kan lucu. Mereka yang tidak yakin adanya hisab, mereka mengatakan tibi qur'anin ghairi hadza ubtil. Muhammad sebaiknya ayat-ayat ini kamu ganti. Bilang dong sama Allah kalau paket hukumnya jangan seperti ini. Artinya kan dia yakin paket hukum itu dari Allah sehingga mereka minta diganti. Makanya ini kan paradoks semua. Makanya kita-kita ini tidak bisa iman Quran tanpa bantuan ulama, tidak bisa. Karena ulama ini yang bisa, ya jelas no gitu. Semua ulama tenan ya, semua waras maksudnya ulama lah ulama. Karena ulama itu nyontok nake, orasi jidok mau. Karena ini pentingnya ake kan, terus kita tambah yakin. Terus masalah majnun misalnya, kita nak wong kafir taruh. Wong kafir darahin Muhammad itu majnun. Terus diperangi, nabi perang bek kanjeng nabi pasukannya ditata 10,000 bawa ini. Lha wong yakin edan kok diperangi bek wong 10,000. Mestine dibara mati ning dalan wong edan. Lah kok aneh. Berarti orang kafir itu yakin namanya Muhammad itu orang top, orang hebat. Strategi perangnya hebat, ditolong orang hebat, rupa-rupanya Jibril. Nah orang lah apa, gue pasukan 10,000. Ijek nganggu strategi bisa, gue ngadepi wong edan kok nganggu. Ini kan kacau semua. Jadi dari situ, wong kok ra iman mbek Quran, nganggu bantuan ulama itu ra iso. Tapi yang kena nganggu ulama ya mau, ya mau cek Quran ngono ae. Waqalu sahirun aw majnun israru artine pokoknya. Makanya enggak bisa iman tanpa bantu kualitas ulama, tanpa dibantu kualitas ulama itu enggak bisa. Enggak bisa, wis ra iso. Di sini Allah kelihatan nak muji ulama sudut langit bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dan Quran ini akan menjadi ayat yang begitu jelas, bayyinat itu begitu jelas. Tapi fi suduril ladzina utul ilm, di dadanya orang yang utul ilm. Nah, kula niku syukur sering sinau kitab. Kula niku kitab tafsir, kitab fikih. Tapi saya sampai sekarang itu masih senang fikih. Saya itu kadang enggak pati percaya ya sama kitab tafsir, terutama yang bab hukum. Jadi saya kayak wa'anikum benar itu saya baca di kitab Om. Karena ini mesti enggak ranahnya orang tafsir. Oh, nah Imam Syafi'i nerangno apa wede kok ndekne wong fikih. Cerita dek ana wong Yahudi, Yahudi zina. Lapor Kanjeng Nabi, padahal dia kafir. Tapi nyatanya mbek Nabi itu hukumi rajam. Umpama Nabi muda, Nabi wong kafir kan dihukumi sesuai aturan mereka yang berjalan di mereka. Tapi Nabi tetap pakai bima anzalawo puwede. Seorang ngetikan sepol wede ini. Namanya ini ahli ini. Nah, Imam Nawawi ahli mengono, nanggu presiden ini. Nah, iya, Imam Nawawi ahli mengono, Imam Syafi'i presiden Syafi'i. Mulanya gue sekali-kali ngalim fikih tenan ben wong sebab Imam Syafi'i banget alime. Lah yo sing zaman akhir tahun 2018 ana sing alim ngono kaya apa zaman Imam. Saiki ora wong Syafi'i ra pati alim. Kuatirku terus wong nyongko. Engko nang babae. Lanu jogeman ngelek-ngeleki turunan niku. Iya, bahaya. Lho tenan, kula niku mboten sombong, kula niki tahan. Kula nganti ngetokno ngalim ben wong ngeroh. Produk pondok sarang, produk ulama. Wis zaman akhir juk lahirno wong alim. Kaya apa wong di? Wong dise. Dadi ngetok orang alim ngregani guru ngono, Gus. Gak salah apa, Gus? Asuh gak salah produk. Dadi ora kok ape niat pamer kok ora dadi. Lah terus kowe bodho terus. Ya iku niku hasile. Mancur aku wong bodho ki ana dosane piye-piye ku. Gurune kene apa? Kacau dari tua kacau. Omongno aku nak pidato kacau. Jadi kalau suwon pokoknya wau gak. Kue nak bela Islam itu bil ilmi wal hujjah. Makanya senajan tong Islam sing pegatan yo akeh, gak masalah. Iku urusan duit, rati duit, ben sing wedok rafalah tak dukung. Wong cara Fatul Muin termasuk oleh Rafa anak sing lanang raiso nang ngingoni. Cara lo cocok. Tapi kita dukung tolak itu. Bukan penting tolaknya ndak. Bahwa ini Islam punya solusi sementara mereka Kristen ndak punya solusi kan mas. Kita bangga dengan itunya, bukan masalah tolak bangga dengan ilmunya tadi. Wah hebat tenan. Mulane kula niku sering buta ulama modern kaya Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sa'ra, meskipun kadang enggak cocok. Aja kaya kowe. Aku nek ora kitab salaf ra gelem. Lah njen kitab modern iki ora iso maca. Nah soal ra cocok kan gak masalah, ya dipilah-pilah to nek ora cocok gak usah dinggo dicoret. Tulis wae, walaisa indi kadalik ben kaya wong alim. Ojo terus rasinau. Gampang toh. Lah iya misalnya kita modern ya salunaka fidin apa wal hayat kira cocok. Mestine tak dia gak fidin tapi anit din terus walaisa indi kadale. Wa indi ngene kan keren apa. Terus ben anak putu maca weh. Mbahku iso nakriri. Mure tem kultus di Fatihah di Khali kan lumayan. Tapi udah terus rasina, UPB kita modern itu kadang lebih canggih karena kompetisinya ya beda. Dulu Imam Ghazali kompetisinya sama siapa? Mungkin ini sekarang versus Vatikan. Dan mereka sampai apel, Gus. Keputusan Vatikan tanggal ini telah membolehkan apa, Gus? Talak misalnya. Karena tadi, padahal dulu talak itu dikritik. Ternyata talak itu hebat. Hebat, Gus. Awal nikah sudah ngomongin ngono, Gus. Cung yo tak kawekno yo, nak apike terus yo, terus. Nak apike pegatan yo. Dan itu sebenarnya oke, Pak. Oke, sah. Sah. Serong tahun jada kok. Surat abang medun ya. Anaknya rewel gang rong tahun kasing wedok payu menes sing lanang. Payu menes damai apa? Damai. Sing penting ana solusi no. Atau lagu napa? Marotan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabina najanu sira ahwahu min selerane wong akeh wa dirano dia sira kabeh wong akeh. Ayaftinuka. Imam Suyuti oleh nafsiri li Allah yaftinuka. Ya tapi ya terserah Imam Suyuti. Ya sini ra usah lagi gampang. Takutlah mereka menfitnah kamu. Nak nyaro bahasa Indonesia malah enak rasa lah Gus. Ini Imam Suyuti kan aneh-aneh, malah ditambahi lah. Nyaro bahasa Indonesia gampang di. Wahzarhum ayaftinuka. Takutlah mereka menfitnah kamu. Nah Imam Suyuti oleh nafsiri gak ngono. Muhammad waspadalah dengan internal kamu. Ini awakmu toto sing waspada. Ben mereka gak iso mitnah kowe. Enak di. Enak gampang mau ya cara orang Indonesia ya, cara utak Indonesia ya. Lagi orang Indonesia ada gaya orang Arab. Ya, tak balain meneh ya. Wahdarhum ayaftinuka. Takutlah mereka, takutlah kamu dari fitnah mereka kan lebih gampang. Nah ini maksudnya tiga. Mat, gue itu sing hati-hati. Ben ora ke fitnah mereka. Makanya beliau butuh nadirkan apa? Lah. Sepodoh aja lah. Yang penting gue paham. Tumna ayat-ayat ini jelimet ora kena gue pidato. Kejelimetan wis kejelimetan. Enak ya wis mau teko pengajian swarga. Gedeng pengajian. Wadah. Kayak katut-katut kok. Ya ora mesti. Wadaran wedya sira hum en kufar. Li Allah yaftinu supaya ora mitnah sapa kufar kae sira. Ae yudilu tekse napa nyesatno sapa kufar ae sira. Kados iku lho Gus nenggene akhir napa surat Nisa nggih. Sing niku lho yubayyinu wa lakum antadillu ya kan ditambahi la. Napa yubayyinu wa lakum antadillu. Biasane mufasir kan urun la. Senengane urun la ngono ae ndene. Mergo kan ya janggal yubayyinu jelasno sapa Allah antadillu supaya sesat. Ya kan yo aneh mosok dikai penjelasan ben. Nah, akhirnya mufasir urun la. Eh, tapi nak cara orang Jawa malah enak. Allah memberi penjelasan iki. Ben kowe roh sesat ta ora. Makanya ana ulama darin nabi karohiyatan tadi karena Allah ndak ingin kamu sesat. Jadi ya mufasir ku ya terserah lah, yang penting paham. Tapi cara aku mah enggak mendesak di apa? Di bantulah itu ndak mendesak. Kayak pernah Gus sing masyhur ning surat hukum wa'alal ladhina yutikunahu fidyatun to'amu miskin. Nah gak nyimpen lah kan bagi yang mampu puasa masih boleh ada pilihan, ra usah puasa tapi bayar fidyah. Lah kan mufakih khawatir, nak maknanya ini kan kacau. Kan wa'alal ladhina yutikunahu fidyatun to'amu miskin. Berarti nak dimaknani tampol lah kan bagi yang mampu puasa ada solusinya, gak usah puasa cukup fidyah kan ya neroko tenan. Akhirnya daurun apa? Lah masing ora kuat pat poso li zamanatin aumarodin digenti fitya. Terus kemungkinan kedua tapi ku kejlimeten ayat itu ora mansukha fi hakil murdi wal hamil ya kerobotan wis bangsa ngono niku serah kerobotan bagi ahlinya harus tahu tapi wis kerobotan li alla yaftinuka ayudilluka an ba'di ma sing sebagian perkara anjala kanurono sapa Allah wa ilaika maring sira. Yo sok robong arep ngaji terakhir awas ya. Tapi ono kira ora usah teko malah beneran. Tapi kula tetep ngaji insyaallah. Bariku terus prai biasa nek kula nak rejep ruwah poso sawal niku libur. Engko dul kok ta nak eling yo ngaji nak. Aja kok Gus Afif SMS anggere akhir. Ngaose kapan? Kiai kok teror aja. Kiai kok diintimidasi. Wah, iku nama ahlaka itu. Allah dinamik konflikum wa kasratu masailin. Ora oleh takon nak sailing-ilingku, nak ilinge besar yo. Besar. Tapi nak tuh aku pidato kentian bahan sakit. Wah, terus nak sinau dadak sinau barang gak ya? Enak tanpa mateng ya. Wahdarhum napa ayyaftinu ka ampa dima anzalallahu ila fa intawallu mongko lamun masapa wong akeh anil hukmi saing hukum al munazzal kang den turuna wa aradul lan ngarepno sapa ngakeh hero sing saliyane al hukm al munazzal fa alam mongko ngerti sira Muhammad annama yuridu an sedeng ngersakno sapa Allah ayusiba ing to ngekek ngenakno sapa Allah hume wong akeh biluku berarti lan siksa fidinya bibak ditinukim kan sebagian saleh wong akeh jika mereka mbalelo dari hukum Allah maka ketahuilah pancen jatahe untuk sik sesuk menane kula suwun kula jenengan ra iso nglakoni hukume Allah taala tapi tetap yakin kalau hukumnya Allah terbaik soal ra iso nglakoni sik ana kono ampun nang endi kula lha nggih tetep aku nak takoki wong wis tetep arijalu ka wamuna ala nisa tapi pondok-pondok biasane cung rabi kowe sugih kowe iso numpang urip iku ya nentang hukume pangeran wong lanang jepe ditumpang tumpang nang sing wedok padahal ayate arijalu ka wamuna ala nisa akhire ana niku hukum Gus nak kenyataan ngeten orang hukum ada kenyataan itu setiap ya tapi ada ngono gue yakin nak hukumnya Allah tetap hari jalu nah, bisa. Tapi nak kenyataannya ya sih kesing bola koni biba ditunuh bimbingan sebagian tulisan pakai alat ikang atau hakang nekani sopong ake yang tunuh wa minal yang setengah saing tunuh atawali utawi mengosong ke hukumnya Allah wa ijazilan malas sapa wa taala him ing kabeh ala jamiha ing atas sekabiane dunub fil ukhra ing dalam sing akhir ing dalam akhir iki kados wau sing kula aturaken kabeh ulama iku kuatir nak Quran disalah paham ini kan kesane kan ini wong kafir iku disiksa Allah iku mau atas nama sebagian dosane kula baleni malih nak dohiri ayat iki kan orang kafir disiksa Allah itu dengan alasan bibadi dunubihim padahal semua darahnya dosa itu ada hisab paham ya? Itu kan rawan disalah fahami. Makanya Imam Suyuti nerangno, sing diwales sebab sebagian dosa iku fit dunia, kok lunas ning akhirat. Akhirat. Ora ono wong takok, tapi ulama iku ngerti nek iki masalah. Nek ora diterangno masalah. Wis paham to? Buang kene ngaji tahunan gak paham. Pamite wae ngaji oh, tafsir. Sembrono. Awas nek ora paham. Wa inna kasirana satune wong akeh menan nasi sae manusa iku lafasikuna tene fasek kabeh. Mane nek fasek tenang ae. Manjane umum wong iku. Berarti mayoritas oh? Mayoritas. Jadi mane do tenang wong jumlah wong. Mayoritas. Afa hukmal jahiliyati ana to ing hukum jahiliyah ya guna golek sapa wong akeh bil ya iklan ya wa ta ilan ta tabuhuna. Ya tubuhna tesih golek kabeh. Nah, ini termasuk hukum jahiliyah apa Gus? Minal muda nanti saking basa basi. Mulane kula suwon wong alim-alim nek iso ana unsur tertutupe ben dia ndak banyak mudah mudah. Nah, harus tegas ya. Carane tegas piye? Dia harus berusaha mandiri. Ya piye termasuk napa hukum jahiliyah napa temen minal muda. Nah, wal maili lan condong ning wong-wong fasik. Idza tawallau istifhamun ingkar. Idzan nalikane niki napa? Afa hukmal jahiliyati napa? Ya bukun maknanya dadi nopo dadi sesat awal lho maknanya dadi nopo dadi mengo istifhamun utawi dawuh nopo afa hukmal jahiliyati iku istifhamun iku istifham sekedem wal ayat kadali lima qoblah intal qomin kan bamin ha atawalin tawal istifhamu ingkarin berarti maknane nak pancen ngukumi hukum jahiliyah berarti ya hukume iku padha karo wis mengko kok istifham ingkar kok repot temen ora tau bae guys sekedap khairi jina fa wa fi makna nafsi wal makna la guna hukum jahiliyah mingka ala satu kufri li ismati ila hada syarbuna sifam ingkarin mana nafala ayat katari lima qabla afa hukmal jahiliyati waman ahsanu minawai hukmal dikawam ini caranya maknanya ngerti ini kalau terang nge. Masih kira orang kebutuhan pidato jadi keyakinan Imam Suyuti gini apakah mereka itu memaksa kamu Muhammad supaya melakukan hukum jahiliyah faktanya mereka kan ingin seperti itu meskipun gak akan terjadi pada Rasulullah SAW karena beliau itu maksum. Jadi Nah cara perasaannya kula mulai cilik nganti gede saya ini gak ngene. Apakah kamu mencari hukum jahiliyah ya sementara hukum Allah lebih benar ya atau lebih baik? Tapi nak temu dikit mana nih Imam Sawi ngatain kula bocoknya. Istifhamun ingkariyun fawwa bima'ana nafi wal makna layab guna hukmal jahiliyati minka ala sabili dhufri bih li ismatika. Paham guys? Rada aneh ya? Cara rasa Jawa itu? Iya tapi ya punya band gue no. Oke, kenapa? Afa hukmal jahiliyati ya bukun fa'alam annama yuridu wah ayusibahum bibak didunubihim wa inna kathira minan nasi lafasikun lan sak temene akeh-akeh manusa iku lafasikun wa man te sapa wa man ila hada tegese ora ana suci iku jeneng kula baleni malih nek menawa ana takbir sing padha mek kula tapi nek perasaan kula ngeten hukum Allah itu terbaik ngapain cari hukum apa jadi ya kalau beliau enggak Gus istifham ingkar itu maknane nafi mereka ndak akan kesampaian mendapatkan itu dari nabi jadi balik nek sing tentang Prawajo kena versi tafsir Sawi kena apa? Fawwa bima'an nafi wal makna layabhuna hukmal jahiliyati minka ala sabili dhufri bihi liis matika. Ayo sapa sing ngajine ngene, perasaane kaya kula kabeh. Lah itu mriki mboten dadi apa? Esuk tak golekno bolo. Ya pokoke ngono kok ya taubat utawa wong hukume apa karoan luwih bener kok golek hukum jahiliyah. Kados iku lho ke saya faena tadabun fabi ayi hadisim ba'da yu'min wong Quran karuan bener kuwi ape golek apa meneh wa man te sapa ila hadang terusane wa man ahsanu minna wa hukmal likum yuqinun perasaane kita kan kok golek hukum jahiliyah iku la opo apa ana hukum sing luwih apik dibanding hukume Allah kan luwih enak cara utek Jawa ya tapi yo maksudnya wong alim sembrono ya mantap ya tapi kita kula ya bener. Bener banget. Yakin kula, yakin ae yakin. Waman maksud ya bener lah. Enggak masalah toh khilaf sithik-sithik. Kayak kowe mau lho nggih takriran apa? Lah intine sapa? Kada cek lho lho kita benak menawa salah iki. Padha lho. Iwe Portugis. Mungkin andelok terusane ayat koyo bener kula. Lha opo golek hukum napa? Jahiliyah, wong hukum iku sing paling apik hukume pangeran. Maksudnya ora usah tentang nabi ya, siapa saja maksudnya tentang apa? Nginjemken kula baleni malih. Maksudnya tak golekno pendukung. Pendukung rasa Jawa, napa? Pendukung rasa napa? Jawa. Wa man te sapa ila hadat sirana wong suci ku mujud ahsane kang luwih apik minawahi dibanding Allah apane hukuman gawene aturan wong kabeh duwe perasaan nak Allah iku ahsanu hukman. Nggih, dadi ngeten nggih. Quran kan li kaumin te mriki takaluke ora kok iku, Gus. Hukman ngukumi li kaum yukinun mboten. Maksude iku siapa sih yang lebih baik dibanding Allah? Lah perasaan Allah ahsanu hukman, Allah itu yang terbaik memberi keputusan, perasaan itu ada liqaumi yukinun, bukan hukman-hukman liqaumi nu boten, maksudnya perasaan darani Allah ahsan iku liqaumi yukinun. Ya ora kok maring ahsan, ya apa ya? Perasaan ahsan bukan berarti maqalul qaul gak terus apa? Ahsan, lah iya Allah iku ahsan hukman perasaan iku likaum yukinun ora kok Allah iku menghukumi likaum yukinun yo kita yo bener kok mau maca Quran wis suwi cah mulai cilik cah ya mulai gaya goblok gaya sedengan gaya tau kabeh dadi mulane kula nu pede maksudnya iku kan model piye tau tak lakoni kula dadi tim tafsir mulai ketemu Wahabi wong LDI wong macam-macam sampai ketemu wong sing rumono tok ngene kira urun dadi pengalaman ngadepi nak ketemu tim Wahabi ngene iki Mansur ayat-ayat wasilah ku ilang kabeh. Wati wis prakak wis pokoke wis Berarti gak sambung. Akhirnya lana amaluna walaku. Aduh. Padahal bismillahirrahmanirrahim kan bingung, jajal kan terjemah ayo. Ayo tak takok sito-sito. Kan terjemah bismillah. Dengan nama Allah berarti astainu bismillah, kamu minta tolong namanya Allah. Sembari tolong Allah ta namane. Ngono geger. Jalu tolong ambek Allah ora ambek. Ambek namane geger meneh. Ya Gus Sofur es doktor tafsir. Nanti curhat bae kula pas acara teng MGS Badal Khaflah. Melaku jejer kula. Gus. Jenengan purun ki dadi tim tafsir les putih. Kula niku minoritas nang Jakarta. Mergo dikepung jebolan-jebolan umil purun. Tukar ada golek bolo Gus. Gus. Udah jenengan urusi dhewe lek jenengan wong kondang ayo mrene ngono maksude adepi dhewe maksude. Iku Gus, dadi nyen yo yo bulet. Nah, kan belum bisa lek takok ngono piye. Ya njaluk tolong, njaluk tolong apa ta njaluk tolong namane. Nah, ya kalimate. Nah, mulane akhire la ulama kita yo lucu-lucu kadang ngono. Sabihis marabbik ay rabbaka. Sembok tasbih ku asmane apa pangerane? Sono sing gawe mafhum mafhum awlawi Gus. Nah, asmane we perlu ditakdis. Apa meneh? Ya sampeyan. Lah nek kula niku iku nip-nip. Dadi kula niku ketemu ahli tafsir macam-macam. Sing prana ketemu niki terus ora dhuwurun. Repot. Iya nonton. Seru, tapi justru iku mari pengalaman. Dadi tapi nyen niku peneliti saiki yo hebat-hebat. Mari kan kitab kan mudah didapatkan nggih Mansur. Jadi misalnya sekian tafsir kan bisa didapatkan. Asli kok seorang ngangge apa? Flash disk sing apa? Al-Qutubus Samil apa gitu. Apa? Maktabah Samil ora kok jangan nganggo kitab. Mau sing Maktabah Samil malah ya ruwet. Mboten yo nganggo kitab. Yo seru no. Terus mereka untuk gelar Gus doktor profesor tadi tenanan. Kene orang ngaji sampai ngantuk penting untuk barokah. Ngaji ngantuklah untuk barokah. Hum alqaumu la yasqabihim jali suhum dalile. Wong salehku kaum sing wong awor tok iku wis ra bakal cilaka. Gak penting paham, sing penting awor. Arep. Ora awor wae terus akhire. Wa man desa apa iku ahsanu luwe apik lah dadi kira ono siji wujud ahsanu apik menawa dibanding Allah, apane hukuman keputusane. Lah terus perasaan ahsanu hukman bahwa Allah benar-benar ahsanu hukman kenyataan iku diyakini li kaumi ngono ge tak alok kok dawane lho tapi nek mbok alokna hukman jelas salah lho lah ya ahsan yo ora wong ora kok ahsan iku yakin duwe akidah nek Allah ahsanu hukman iku ora kok Allah mengahsani Hei. Enggak tahu kok doane. Tapi keren, tahu kok mau keren ya. Mesti keren itu mesti pahamno ya. Tapi kan cara nahku itu tahu kok diwa. Kok doa banget. Lah iya misalnya kayak maknane ayo. Apa Gus? Qur'ane sing pertama itu dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Kenapa mana nih? Nah, itu cek normal. Mana itu buat ni? Soalnya hukman yakin nak Allah ahsanu hukman keyakinan itu. Li kaum yogi itu. Sementara anda tengok nasi sebenarnya kena beda ya. Lalu mesti diganti indah. Bener aku, Gus. Ah, bener aku jelas. Jadi li kaum diganti indah. Kaum ah, bener. Semua yakin aku. Kau yakin. Oh, jelas bener. Mesti diganti indah. Wah, sembrono kene maca mulai cilik sih. Emang maca ke mulai model bodoh, model setengah pinter sampai. Oh iya, jelas diganti indah. Aku ora maca ya. Perasaan Allah ahsanu hukman li kaumin a indah. Kaumin is bener, jelas bener. Indah kaumin mungguwe kaum yukinu nakang di keyakinan bener sopo kaum bihi kelawan Allah. Khusus dan tertentok na sopa kaumu yukinun bidhikrikan kasebut mergoli anahum krono saktamne kaumun sing yukinun atau li anahum li anal kauman apa? Sing almukinin wau iku alaitina wongake ya tadabaru nakang angan sopa ngake huing kurano walang